Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cimasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, brosur halaman 1 di Quran surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Wanita-wanita yang ditolak, hendaklah menahan diri menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami itu menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai 1 tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Pertanyaan, pada ayat tersebut ada perkataan dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Kata-kata suami-suaminya berhak merujukinya, apakah ini berarti istri boleh menikah lebih dari 1, Ustaz? Kamu orang Indonesia kan? Kok gak paham bahasa Indonesia? Jadi suami-suami mereka itu maksudnya suami-suami yang mentalak istrinya. Ya, suami-suami yang mentalak istrinya. Orang suami siji. Kalau saya mengatakan suami-suami yang mentalak istrinya, itu bukan berarti suaminya banyak, istrinya 1. Suaminya banyak, istrinya juga banyak. Nah, suami-suami yang mentalak istri, misalnya kamu sebagai suami mentalak istri, saya sebagai suami mentalak istri, yang lain mentalak, suami-suami mentalak istrinya. Suami-suami yang mentalak istrinya itu ada masa iddah bagi istri yang ditalak oleh para suami. Paham belum tuh? Istrinya 1 apa suaminya banyak? Ya semua, kayak sekarang tak okeh kesisan. Semua suami yang mentalak istrinya, kalau saya mengatakan semua suami yang mentalak istrinya, itu bukan berarti istrinya 1 suaminya banyak. Ya, semua suami yang mentalak istrinya. Berarti suami-suami mentalak istrinya masing-masing gitu loh. Bukan kamu sebagai suami mentalak istri saya, enggak bisa. Semua-semua suami yang mentalak istrinya itu boleh merujuki suami yang boleh merujuki istri yang sudah ditalak tadi selama dalam masa iddah, masa menunggu. Selama masa menunggu suami tidak merujukinya, kalau habis masa iddahnya, masa menunggu tadi habis, salah satu kuruk tadi, ya, 3 kali suci atau 3 kali haid, sudah habis, suami tidak merujukinya, istri tadi boleh nikah dengan orang lain. Tapi selama masa menunggu atau masa iddah tadi, yang boleh menikahi tadi hanya suami-suami yang telah mentalak istrinya tadi. orang lain selama masa iddah tidak boleh. Kalau masa iddah sudah habis, suaminya tidak rujuki, berarti bebas siapapun boleh mau menikahi kalau ada kecocokan, yang dinikahi pun juga ada kecocokan. Paham ya? Apalagi? Brosur halaman 1 masuk ke halaman 2. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna shay'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alayhi ma fi maftadat bi tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Talak yang dapat dirujuki dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, yakni suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. Mohon penjelasan kandungan ayat 229 Surat Al-Baqarah tersebut berkaitan dengan hadis halaman 4. Apakah berarti tolak di saat istri haid itu tolaknya tidak sah, Ustaz? Bacaan hadis halaman 4 apa isinya? Hadis halaman 4 yang atas. An Abdillah bin Umar radhiyallahu an anahu talaqa imra'atahu wa yahaidun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'ala Umar bin Al-Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murhu fal yuraji'ha summa yumsikha hatta tadhura summa takhidha summa tadhura. Summa in syaa'a amsaka ba'du wa in syaa'a talaqa qabla an yamassa. Fatilkal iddatul lati amarallahu an yutallaqa lahan nisa'u. Rawal Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia pernah mentolak istrinya padahal istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka beliau bersabda, suruhlah ia merujukinya. Kemudian, hendaklah ia menunggunya sehingga istrinya suci. Kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian jika ia mau, boleh menahannya, tidak mentolaknya. Dan jika ia mau, ia boleh mentolaknya sebelum mencampurinya. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan. Supaya wanita ditolak dalam keadaan itu. Hadis Surat Bukhari. Jadi Surat Al-Baqarah ayat 208 itu menjelaskan. Tolak yang dapat dirujuki itu dua kali. Seorang suami mentolak istrinya sekali. Dah. Nanti dirujuki boleh. Setelah dirujuki tolak lagi. Tadi sudah dua kali kan, masih boleh dirujuki karena at-talaqu marratani, tolak yang boleh dirujuki itu dua kali. Jadi sudah dua kali ditolak, dirujuki boleh. Lah kalau sudah dirujuki nanti ditolak lagi, tidak boleh dirujuki. Ya, lah ketika kamu mentolak istrimu, tidak boleh minta sesuatu yang pernah diberikan oleh suami kepada istrinya. Barang istrinya dipegat, apa-apa yang pernah diberikan diminta kembali. Itu tidak boleh. Ya. Kecuali kalau di antara suami istri itu tidak akan bisa melaksanakan, dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Allah. Suami tidak bisa melakukan kewajibannya, ya, tidak bisa memberikan haknya. Nah, sehingga kalau dikhawatirkan dalam berumah tangga suami istri nanti, suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka istri boleh menebus dirinya. Ya, apa-apa yang pernah diberikan kepada istri tadi, istri menghendaki talak, ditalak oleh suaminya, boleh. Dengan mengembalikan apa-apa yang pernah diberikan oleh suaminya mahar tadi, mengembalikan maharnya. Tetapi, kalau suami yang mentalak istrinya, mahar yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali. Tapi kalau istri yang mau minta talak kepada suami, ya, boleh. Ya, istri tadi saya minta cerai aja karena tidak bisa, saya melihat suami tidak bisa melakukan kewajibannya, antara suami istri sama-sama tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah, sudah, saya rela kalau cerai aja, mahar yang pernah kamu berikan pada saya kembalikan. Itu boleh kalau begitu. Kalau dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah antara suami istri itu. Jadi kesimpulannya, kalau yang mentalak suami, suami tidak boleh minta mahar yang pernah dikembali, yang pernah diberikan kepada istrinya. Tapi kalau istrinya yang minta talak, istrinya boleh mengembalikan maharnya tadi supaya bisa ditalak oleh suaminya. Gitu ya. Kalau maharnya kan murah, kalau zaman Rasulullah berat itu. Berarti ada mahar memberikan satu kebun kurma diberikan untuk istri. Nah, kebetulan istrinya minta talak dan mahar dikembalikan, padahal kurmanya sudah berbuah. Dan seluas kebun kurma banyak, luas. Kalau kita kan balik ke mahar, mau sajadah aja kok. Ketika mau nikah dikasih sajadah. Saat perangkat sholat di sini kan sajadah. Sajadah karo rukuh. Yes. Buat ini suamimu. Mau menerima pengembalian itu silahkan. Sajadah wis dadi gombal, rukuh wis dadi gombal. Balik kaya. Nah, buat ini kalau itu akan minta kembali, suami istrinya izin. Tapi kalau ya, mahar-mahar yang zaman Rasulullah itu, minta kembali tidak malu, wong nilainya mahal kok. Memang mahar itu sebetulnya yang menentukan itu istri. Kamu saya nikah, ya, saya mau menikahi seorang wanita. Wanita boleh, boleh kamu nikahi saya, tapi saya minta ini. Ya, harus bisa memberikan ini, kalau kamu bisa memberikan permintaan saya, boleh kamu menikahi saya. Apa? Ya emaslah 1 kilo aja. Ya gitu. Ya kalau tidak emas 1 kilo ya 1 on. Atau bisa memberikan mobil Avanza. Yang tidak Avanza ya apa Balino apa-apa itulah. Nah, kalau calon suami itu tidak bisa, tidak mampu ya wes. Wah, saya tak mundur wes, tak kuat aku. Tak kuat. Ora kok, oh rupamu kaya ngene njaluk Avanza. Serasa njaluk Avanza. Ya iman-iman Avanza kek kowe gitu ta. Lah gitu. Nah, kalau memang enggak mau ya sudah, enggak kuat. Nah, istri-istri di Indonesia itu pada umumnya murah. Ya. Bukannya murah karena dia banyak yang belas kasihan. Aku ndelok potongan calon suami saya ini. Nek tak jalu ngene-ngene ya ora kuat ya. Maka dipeta pembeli di depan naik di peta pembeli ora si istrinya ditanya enggak, calon istri ditanya enggak. Kamu minta apa itu enggak? Mahare apa? Seperangkat alat sholat gitu kan. Ya terus si calon istri, "Mbak, seperangkat alat sholat mahare mau menerima enggak?" mau. Bab lebih dari itu calon suami saya enggak mampu kok, gitu dah. Ya sudah diberikan dah. Sah. Ada lagi yang mahalnya cuma uang 50 ribu rupiah, itu ada. Mau. Nah, lebih baik, sebab kalau mahal-mahal, nanti banyak suami-suami enggak bisa, laki-laki enggak bisa nikah nanti. Kalau mahal-mahal. Dan juga wanita-wanita enggak payu nanti. Ini mahal-mahal, wong murah wae dikasih rong payu kok. Apalagi mahal-mahal. Nah, sehingga saling pangerten. Apa boleh begitu? Boleh. Oh, dalam Islami malah kalau calon suami itu tidak bisa memberi apa-apa. Sekedar memberi mahar cincin dari besi aja boleh. Cincin dari besi kalau calon istri mau, boleh. Maka begitu indahnya Islam itu. Islam itu indah sekali. Memberi kemudahan. Ya tak? Tidak ada kesulitan dalam Islam. Aku jangan arep nikah nih ngurung duwe mahari, arep mbok kaya apa. Ya tak? Udah cincin dari besi aja rasa ndak emas. Kalau memang ndak punya cincin dari besi. Ya. Kalau ndak punya golek ke balapan kono kae. Ya. Sekrup-sekrup. Nanti cincin dari besi. Kalau memang dia mau boleh itu loh. Sah gitu. Nah, itu. Itu ayat tadi, kemudian dalam hadis tadi, halaman 4 itu, menerangkan titik beratnya di situ, wanita yang ditolak oleh suaminya tidak boleh dalam keadaan kait, ya, dalam keadaan head. Itu nanti akan mengurangi masa iddahnya. Maka berikan masa iddah yang cukup, ya. Nanti kalau sudah suci, boleh kamu cerai. Ya, sudah suci, cerai itu syaratnya belum dikumpuli. Orang kan suci terus dikumpuli baru dicerai. Lalu ngerti-ngerti dadi. Nah, maka itu kalau memang mau mencerai, dalam keadaan suci, jangan dikumpuli dulu. Bojoku malah gandeng gue suara arta di bojoku yang gue tinggalan. Gue sangu, enggak boleh itu. Bapso newe surat tadi bujukan, wira entuk mumpung urung lah gitu loh. Enggak boleh itu. Dalam Islam enggak boleh. Apalagi? Jika seorang bilang tolak kepada istrinya dalam keadaan gelap mata, terpaksa atau mabuk, apakah tolaknya sah, Ustaz? Gue mesti duduk orang Islam, gue. Orang Islam merasa dirembuk. Yang kita bicara tolak rujuk itu dalam Islam. Mengapa saya katakan bukan Islam? Loh, mabuk itu jelas bukan orang Islam kan? Orang Islam itu tidak boleh mabuk. Orang mabuk itu perbuatan setan. Nah, kalau mabuk itu orang Islam merasa dirembuk yang ini. Yang kita bicarakan itu orang Islam. Jadi nikah talak rujuk itu orang Islam. Kalau bukan orang Islam, nikah karo ora kan padha kan. Pendeta nikah ngopo wis rasa nikah ya iso kok. Lah kalau orang Islam tidak nikah hubungan seksual, tidak nikah zina namanya, haram. Kalau bukan orang Islam ya orang ngerti halal haram. Mulane kuwi ya kadang kala urung nikah wis dicicil sik. Urung nikah wis disper skuati sik ya. Ya. Dirasa dirembuk kuwi wong mampu kok dirembuk hubungan nikah lho. Apalagi seorang istri yang menceraikan suaminya, bolehkah untuk rujuk kembali? Dan apabila istri yang minta cerai dan menceraikan suami tersebut nikah lagi dengan mantan suaminya, bagaimana hukumnya, Ustaz? Lah wis istri minta cerai kok nikah lagi itu piye? Ya. Nikah lagi wis bayar ya, huluk rapak lah bayar. Supaya bisa cerai bayar. Atau kalau dalam tadi mengembalikan mahar-maharnya dikembalikan. Lah kok mau minta lagi? Mau apa? Mau rujuk lagi gimana? Hah? Oh, sudah suaminya tadi sudah sampai istri tadi menebus dirinya. Dirinya ditebus mau membayar supaya saya tidak jadi suamimu. Lepar mbok baleni ora izin. Ora enek wanita liyane. Jadi yang begitu kan dalam Islam sudah kamu sudah minta menebus dirimu berarti sudah tidak pantas lagi jadi istrinya wong ditebus bisa dirinya. Maka layaknya yang mencerai itu biasanya suami. Lebih rujuk. Lah kalau istri yang mencerai dia menebus dirinya. Berarti andai kata dia tidak mau menebus dirinya tidak bisa itu. Maka dia menebus dirinya. Tapi ditebus ngoyo-ngoyo kok mau dibaleni piye. Nah, itu kan. Jadi layaknya rujuk, tolak, rujuk itu dari suami kepada istri. Tapi di sini tadi diterangkan, kalau dari istri, ya khawatir nanti tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, boleh si istri itu minta cerai dengan menebus dirinya tadi. Nah, terus kembali bagaimana? Dirinya sudah ditebus kok mau kembali itu. Apalagi? Kalau seorang suami mengucapkan tolak di depan hakim, tetapi tidak disaksikan istri, apakah itu sudah termasuk jatuh tolak? Ya. Atau sebaliknya, seorang suami yang tidak atau belum mengucapkan tolak, tetapi hakim memutuskan tolak, karena yang di pengadilan cuma istri dan suami, tidak pernah hadir di pengadilan, Ustaz. Ya, kalau tidak pernah hadir di kalau di pengadilan itu mau mentalak, apur itu biasanya mesti diadakan mediasi. Jadi kalau ada orang mau pekatan, itu hakim tidak terus pekatan diputus, tidak. Mesti diadakan pendekatan dulu, dikandani-kandani. Kalau bisa, tidak usah cerai, pertahankan masalah apa. Itu maksudnya dipanggil itu diadakan mediasi untuk kompromi. Dan selalu hakim mesti pertama menasihati jangan diteruskan untuk cerai, ya dirunding aja, supaya baik damai aja gitu loh. Nah kalau memang dipanggil tidak pernah mau datang, berarti nyepelekke hakim itu, hakim memutuskan sah itu sudah. Panggil untuk dianu di sudah ada gugatan cerai, dipanggil untuk dicerai kalau tidak mau datang, berarti memang tidak mau untuk diadakan pendekatan, tidak mau dikompromikan, tidak mau didamaikan. Ya biasanya 3 kali. Kali 2 kali tidak datang, panggil sekali lagi. Sekali lagi tidak datang, diputuskan. Sah putusan hakim, sah. Apalagi? Berhubungan dengan pernikahan, tetangga saya selingkuh, kemudian sampai hamil. Sesudah hamil, dia menikah dengan dia. Apakah pernikahannya itu halal, Ustaz? Tetangganya selingkuh, belum punya suami. Tidak dijelaskan, Ustaz. Ya, coba balenan. Berhubungan dengan pernikahan, tetangga saya selingkuh, kemudian sampai hamil. Sesudah hamil, dia menikah dengan dia. Apakah pernikahannya itu halal, Ustaz? Nikah dengan yang menghamili. Ya. Nah, itu kalau seperti itu ada 2 pendapat. Kalau yang menikahi itu yang menghamili, sah, boleh. Kalau yang menikahi bukan yang menghamili, tidak sah. Itu pendapat. Kalau menurut hukum Islam, kalau dia itu hamil atau zina, dia belum nikah, masih gadis atau masih jejaka, ya tak? Tidak ada hadiah nikah itu enggak ada. Adanya kalau dia zina, dia gadis atau jejaka, dicambuk 100 kali di muka umum dan tidak boleh kasihan. Tidak boleh kasihan, cambuk di muka umum, biar jera. Nah itu hukumannya, dari rane hukuman nikah. Mengapa itu pendapat begitu? Ya, memang ini ada wong namanya pendapat gitu. Kalau nanti terus tidak boleh dinikahkan, nanti yang laki-laki itu tambah ugal-ugalan. Ya, milih dulu, dah saya nanti tanggung jawab, sudah? Biasanya kan gitu. Tanggung jawab itu maksudnya kalau sampai hamil saya mau menikahi. Adillah hamil tenang. Mau nikah, bawa ke pengadilan, ke KUA, ditanya sudah hamil. Dah, kawan enggak mau nikahkan. Ada. Nah, suaminya kan. Tuh. Sebetulnya saya tanggung jawab ya, enggak mau nikahkan. Akhirnya enggak nikah. Bukan saya mengingkari, saya sebetulnya tanggung jawab untuk menikahi kamu. Tapi Pak Naim enggak mau nikahkan. Ya dah. Nah, jadi bebas kan? Yang rekoso kan yang perempuan. Wes randi bojo nggih mbok anak. Ya. Nanti lama-lama lahir randi bapak. Lah yang laki-laki tadi wong mau nikah enggak boleh ya sudah. Enggak jadi saya ngambil orang lain lagi. Ngambil orang lain lagi, nanti tanggung jawab nikah, arnikah ora entuk neh, wis dadi tukang ngetengi tok. Nah, maka akhirnya untuk mengurangi bahaya kurang ajarnya laki-laki tadi, ya, terus dinikahkan. Kalau yang menghamili itu yang menikahi, boleh. Karena di sini tidak ada hukum Islam. Kalau hal itu didera, dicambuk 100 kali itu tidak ada. Karena tidak ada, jadi dinikahi itu. Maka itu tidak ada yang jera. Gadis dan Joko, kalau kepingin jelak nikah, kok dikon ngenteni sok panen, padahal nandur we urung. Soleh nek panen, tak nikah ke. Dan jika napa le? Ini napa pak? Ini sawe je. Neng sewan setahun kasih. Nah, setelah orang kanti, maka terus dihamili. Kalau di Indonesia ini, menghamili gadis. Karena mau nikah itu jalan terobosan untuk supaya bisa cepat nikah. Ya cepat nikah. Amula terus dinikahke kuwi mau. Lah nek wong tuwa sing ora ndisin walaupun anake wis meteng, kuwi nikahke ya ditanggapi apa? Digedhek-gedhekke, ya, gedhek-gedhekke. Malah engko sing tukang anak sing ya dene mantan dikepeti apa? Anak putri-putri kecil-kecil gitu loh. Apa namanya? Tata. Nah, wih malah karo dikei ibu neka. Wih nandake nek bayi apa? Mantene wis. Meteng gitu loh, wis hamil. Orang diisin, kayak gitu poinnya wong diisin. Sekarang golek gadis. Ya, golek gadis wih angel. Walaupun kita rung di bujo, ini wis ora gadis. Ya, hati-hati. Hati-hati. Sekarang ya, wanita hamil belum nikah itu kaya-kaya wis biasa. Ini orang diisin. Ya, malah kadang-kadang disiarkan lewat TV kok. Ganti-ganti pacar itu disiarkan lewat TV. Jadi kan raisin lah. Maka kalau di NTA, dihukum. Gitu. Hukumannya kalau kamu ngaji nanti kok zina, keluarkan. Bahwa patutnya dikeluarin dicambuk 100 kali. Ini kok terus aku dicambuk ganti. Dihukum kalau negara, sudah dianggap gawe hukum dewe. Gitu. Cambuk 100 kali. Karena tidak boleh, ya di negara kita ada negara hukum, kita tidak boleh seperti itu, ya sudah, keluarkan aja. Tidak boleh ini. Pemuda nek. Wis dibujuk kok zina, anggap aja sudah mati. Karena hukumannya kalau orang sudah punya suami, punya istri kok zina, itu hukumannya rajam. Dalam Islam hukum rajam, dilempari batu sampai mati. Dah. Dianggap aja orang itu sudah mati. Mau keluarkan dari MTA, ya. Kalau ketemu tidak usah diberi salam, mau wis mati. Dianggap aja sudah mati. Ya. Dan tidak kenal lagi, mau wis mati kok. Itu hukuman yang ada di sini untuk orang-orang MTA itu. Biar maksudnya apa? Biar jera. Nah, kepingin nekatnya begitu, berarti kamu mau siap dibaikot oleh warga MTA. Tidak boleh masuk ngaji, dibaikot, ketemu rati lurui, udah. Panggilnya kok jarinya MTA itu ijol-ijolan bujo. Cangkemnya sopo sih menurut. MTA diterangkan begitu kok malah timbul isu katanya ya MTA itu boleh ijol-ijolan bujo. Nah, aku pingin ini kesumpelan apa yang ngerungok ke radio. Ya, apalagi? Dulu saya menikah karena dijodohkan dengan orang yang umurnya dua kali umur saya. Wali nikah adalah bapak saya, tetapi beliau tidak sholat. Setelah menikah, saya baru tahu kalau sholatnya bolong-bolong dan lama-lama tidak sholat sama sekali. Ketika saya tegur, jawabnya, kalau tidak mau, boleh pergi, tapi anak tinggalkan di sini. Setelah itu saya pergi ke luar negeri. Ketika saya pulang, sikapnya tidak berubah, bahkan suka adu ayam. Saya pulang ke rumah orang tua, tapi anak saya yang umur 3 tahun tidak boleh saya jaga. Pertanyaan 1, apakah nikah saya dulu sah atau tidak? Karena ketika saya tahu keadaan suami saya itu, saya sudah hamil. 2, apakah sikap saya benar meninggalkan suami? 3, bagaimana dengan anak yang saya tinggalkan dengan suami tersebut, Ustaz? Itu urusanmu itu ruwet itu. Tidak dari urusan agama kan ruwet. Ya, kalau yang menikahkan itu bapakmu tidak sholat, jadi wali menikahkan itu tidak sah. Ya. Tidak sah. Wali itu harus Islam, Islam itu harus sholat. Pertama itu, yang kedua, suamimu pun, ya, sholatnya ya bolong-bolong. Kalau isi dimaklumi, sholatnya bolong-bolong itu mungkin karena tidak tahu kebodohannya. Amri obatnya ngaji, biar ngerti. Ya tak? Nah, tidak ngaji ragelam. Kalau ini ragelam, nek ora gelem karo aku salat bolong-bolong niki ya wis tinggalan ninggalin aku. Sing anak aja mbok gowo, anakku to ta. Ya tinggalan aku. Wis tinggal tenan. Lunga ning luar negeri. Lah kowe luar lunga luar negeri iki entuk izin sapa ku? Kalau peraturan yang ada di Indonesia ini, kalau wanita mau ke luar negeri, kalau sudah punya suami mesti harus dapat izin dari suaminya. Ya. Nah, kalau kamu pergi sudah dapat izin suamimu, berarti kan tidak salah wong itu izin. Nah, bareng mulih nggawa duwe tokeh, suamine jek padha wae malah atu jago. Mulih mbok tekoke apa nek mbok tekoke halal apa ora? Kalau nikah yang nikahkan dari bapakmu tidak sholat menikahkan sebagai wali, itu nikahnya tidak sah. Ya, kalau kamu punya suami, ya, sholatnya bolong-bolong, mergane tidak tahu, suruh cari pengetahuan, ya tidak mau, malah gawene adu jago, potoan. Nah. Ya tak? Nah, kalau kamu wanita muslimat, dapat suami semacam itu, berarti keblasuk. Maka, nurut tuntunan Nabi, kalau mencari suami atau mencari istri itu, kalau bisa yang cantik atau yang ganteng, yang kaya, yang ya kaya, tandane akeh, yang imannya kuat. Semuanya boleh hilang, yang tidak boleh hilang satu, yaitu agamanya. Nikah seseorang, menikahi seseorang, baik itu laki atau perempuan itu, yang dicari adalah keimanannya, agamanya. Kalau kamu nikah dengan orang yang agamanya kuat, tidak mungkin terjadi seperti itu. Nah, karena salah, sejak awal sudah langkahnya salah, ya maka tadi saya katakan itu sudah diruwet. Nah, hukumnya piye terusan. Ya, ruwet. Kalau nikahmu tadi tidak sah, ya, kalau nikahnya tidak sah ya, anaknya itu bukan anak, anaknya itu bukan anak bapakmu, bukan anak suamimu, anakmu itu. Anak tadi tidak mempunyai bapak. Walaupun bapaknya jane ya kuwi, status hukum Islam, anak yang lahir bukan karena pernikahan yang sah, berarti anak itu tidak punya bapak, hanya punya ibu, karena ibu yang melahirkan. Nah kan tadi ruwet, ha? Nah, kalau anaknya nanti perempuan, kalau mau nikah, ya butuh wali, orang duwe wali, bapaknya reneng. Maka nanti walinya wali hakim. Kandang berarti bapak, nek bapaknya biologis tadi mati, cara hukum dia tidak mendapat hak waris. Tidak punya hak waris. Nah, mulanya aja gak ruwet awake dhewe. Kalau menurut agama, mudah, praktis, dan tidak mengalami keruwetan. Termasuk tadi, urung nikah, wis perskotse. Nah, akhirnya wis meteng lagi dinikah. Lah, berarti bayi yang dikandung itu pun juga tidak punya bapak. Karena itu, ya, hasil perzinaan sehingga enggak punya bapak. Walaupun akhirnya ibunya tadi nikah dengan yang menghamili, tapi secara hukum Islam itu bukan bapaknya. Karena anak tadi jadi anak sebelum nikah. Nek wong Jawa diarani anak jadah gitu ya. Mbuh kok terus diarani jadah piye iki sih? Kok ora anak wajik ngono lho. Lah anaknya dosa apa tidak? Tidak, yang dosa itu bapak dan ibunya. Kalau anaknya kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Maka sekalipun itu anak hasil zina, jangan disingkir-singkirkan di masyarakat. Dia tidak salah apa-apa. Yang salah itu yang berzina. Anaknya enggak salah apa-apa. Mempunyai hak yang sama di hadapan Allah nanti. Sama. Wong dia lahir bukan kehendak dia. Ya, apalagi? Saya seorang istri yang dikhianati suami. Usia pernikahan saya sudah 6 tahun. Sekitar 1 tahun, suami mengkhianati saya dengan selingkuh sama wanita pujaannya. Bulan Oktober kemarin, saya baru mengetahui semua pengkhianatan suami saya. Awal saya mengetahuinya, saya masih sabar dan memberi kesempatan buat suami untuk taubat dan melupakan atau meninggalkan wanita itu. Tapi 2 bulan sudah saya memberi waktu, suami bukannya taubat, tetapi masih terus saja berhubungan dengan wanita itu. Lama-kelamaan saya sudah tidak tahan dengan sikap suami yang selalu bilang lebih memilih wanita itu daripada saya istri sahnya. Akhir bulan November, saya mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Yang saya tanyakan, masa iddah nanti, larangan apa saja yang tidak boleh saya lakukan? Habis masa iddah nanti, mohon dicarikan jodoh yang sama-sama ngaji di MTA, Ustaz. Ya, boleh. Ya, apa itu? Itu jujur, bagus itu. Ya, masa iddah yang dilakukan ya tidak boleh nikah dengan siapapun, dengan mantan suaminya yang cerai pun itu tidak boleh. Karena andai kata belum cerai pun kamu sudah tidak halal. Jadi laki-laki yang suka zina, perempuan suka zina itu tidak halal. Dibaca ya surat Ar-Rum itu. Ya, 3 atau ayat berapa itu. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat Zani, 3. Az-zani la yankihu illa bizanin itu. Ya, surat An-Nur, surat ke-24, ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrikah. Waz-zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, itu. Oh, hati-hati kan. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Nah, ya kan? Jadi kalau suami suka zina, istrinya muslimat, itu tidak halal. Sudah. Sebaliknya kalau yang suka zina, istrinya, suaminya orang muslim, istrinya zina, tidak halal. Tidak halal. Pantasnya orang yang zina itu kawin juga orang sama-sama zina atau orang musyrik. Ya, akhir ayat itu diterangkan, ya, diterangkan oleh Allah, wa khurima dzalika alal mu'minin. Jadi untuk orang-orang mukmin diharamkan laki-laki mukmin punya istri zina. Wanita muslimah mukminah kok punya suami zina? Tidak halal lah. Jadi andai kata tidak cerai ke pengadilan, nurut hukum Islam itu sudah tidak halal lagi jadi suaminya. Maka kalau suami-suami mau nikah lagi, istri-istri itu izini saja daripada nanti zina terus tidak halal jadi suamimu. Nah biasanya suami-suami itu, ya, harap nikah lagi takut sama istri, akhirnya zina. Nah, madusannya double. Kamu zina. Ya, tak? Dosa, terus mau kumpul sama istrimu yang sah tadi, ya haram. Karena kamu pezina, suka zina tadi. Nah, apalagi tadi, milih perempuan yang dizina itu daripada istrinya yang sah. Kan luar biasa. So. Lawang haram karo halal kok malah milih yang haram. Memang setan itu pandai. Membujuk manusia melihat yang jelek itu tampak baik. Melihat yang baik tampak jelek. Maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah. Wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Kita mohon pada Allah supaya kita melihat yang baik, yang hak itu tampak hak. Diberi kekuatan untuk menjalani yang hak itu. Dan melihat yang batil, tampak batil. Diberi kekuatan untuk menjauhi yang batil itu. Manusia itu kadang seperti itu. Ya. Jelas istrinya yang sudah halal, ya, malah milih yang haram. Ya, yang dipilih apa? Padahal sama saja. Istimu yang kamu, wanita yang kamu pilih, kamu zina itu, dengan istimu sama, kok mau pilih yang haram ini? Kalau nek wong tuwa dhisik ngandake perbandingannya asu. Maaf, asu jenengnya di asu ya. Asu wis ana jane omah dipakani roti, pakani sego iwak. Kene ing dalan kepethuk tai ya dipangan. Wong asu. Ya. Itu asu. Mbah-mbah dene gawe perumpamaan ini mandes. Ya ta kadang-kadang kan ada ta asu aneh. Cah. Anak-anak kecil do birak itu ditunggoni iku begitu keluar pangan. Padahal ning omah wis pakani sego, pakani. Lah kok ora tai ya dipangan. Wong asu mau apa lagi? Nah, orang yang suka zina itu gambarkan seperti itu tadi. Di rumah mangan enak, sudah tenang, enggak ada besra colongan, tenang sudah. Lah kok pilih colongan? Barang yang halal dimakan sewaktu-waktu dengan enak, nikmat. Lah kok malah colongan ini kesusu berapa tapi meruh wonge ratap dia. Lah kok dilakoni ngene. Ning colongan ini enak iki lho malah. Jadi barangkali kalau colongan jare enak colongane. Ya memang dasar anjing itu tadi. anjing ning sing dadi sarana kebo jane asu kuwi jane. Ngere wong kumpul ora nikah jare kumpul kebo. Kumpul kebo ora nikah jane kumpul asu ya padha wae, asu ya ora nikah kok ya. Ning sing dienggo sarana kebo kuwi lho. Iku kumpul kebo kuwi. Lah ora nikah ya kumpul asu ya ngono kuwi padha. Sake kebone no ya, saiki kumpul asu genti. Itu uang orang nek uang mesti nikah karena itu uang ya. Apalagi apakah seorang istri yang meninggalkan suami dan anaknya selama 1 tahun dan tidak diketahui keberadaannya sudah termasuk cerai Ustaz? Jadi kula ise meninggalkan ini nyangen di kemana dia meninggalkannya kemana? Jangan-jangan ninggalkan ke luar negeri tadi kerja, terus tahu nak nak kabari kerja ni ilegal, bapaknya ya ditangkap neng Malaysia karena dihukum, harus SMS, harus kirim HP, harus kirim surat resah metu, ya sudah, dicari, ditekok-tekok ke temannya dulu kemana. Tidak otomatis begitu enggak. Kalau memang sudah sekian lama tidak pulang, datang ke pengadilan. Lapor ke pengadilan. Suami saya sudah sekian tahun tidak pulang, enggak ada genahnya, enggak beri nafkah, enggak beri ini, anak, istri, dan sebagainya, enggak ada kabarnya. Lalu minta cerai. Nanti bisa diputuskan oleh pengadilan. Kalau sudah diputuskan pengadilan, cerai, ya sudah cerai. Jangan terus kamu berdiri tanpa ke pengadilan, tahu-tahu kamu anggap cerai, terus kamu nikah dengan orang lain, saya ingin nikah, sisa suami ini teko. Nah, kalau ini suami datang kan. Yang meninggalkan istrinya, Ustaz. Nah, apalagi yang meninggalkan istrinya. Rasa bingung-bingung kamu. Kalau ingat istrimu 1 tahun gak ada genai, sudah nikah lagi aja. Nah, kalau laki-laki nikah lagi kan boleh. Kalau suami, kalau istri mau nikah lagi kan harus ya, ada keterangan kamu janda atau gadis. Ya toh? Nah, janda mesti ada surat cerai. Nah, gitu. Maka supaya bisa nikah lagi, gugat aja ke pengadilan minta diputuskan kalau yang pergi suami. Kalau yang pergi istri, 1 tahun enggak ada kabarnya enggak usah repot-repot, tinggal nikah lagi aja. Ya kok sampai istri pergi tanpa pamit malah orang ngerti enggak tahu rimbanya itu mau ne piye itu. Perginya kemana? Nah, entah di awal perginya karena apa, di mana, apa ikut TKW. Ya. Kan kadang-kadang banyak lah istri yang gitu tuh ngerti-ngerti pergi ninggalkan suami. Ya gitu. Kamu nikah lagi enggak masalah kalau begitu tuh. Kalau kamu anggap cerai, ya lebih baik tidak anggap-anggapan, dicerai sungguhan gitu loh. Dicerai sungguhan. Apalagi? Saya menikah sudah 13 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak. Dulu waktu menikah, mas kawin cincin dan seperangkat sholat istri yang membelikan dan dikasihkan saya untuk dipakai di hari pernikahan. Setelah mendengar pengajian di radio, jadi kepikiran terus. Pertanyaan, sah apa tidak pernikahan saya? Kalau tidak, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Yang memberi mahar itu suami kepada istri. Ya, lagu mau, malah gue diwenehi cincin, karo apa lagi? Nah, seperangkat alat sholat. Alat sholat. Terus nek nikah. Tapi kalau itu memang diberikan kamu ya boleh aja. Ora sandiworo. Jadi istrinya, calon istri tadi membelikan cincin, membelikan perangkat salat diberikan kamu wis pehne kowe. Jadi milikmu toh jadinya. Jadi milikmu, lah terus nikah dengan calon istri tadi kamu jadikan mahar boleh saja mau jadi milikmu. Kecuali nek wis kita anusuk ben meneh naku nek, nah itu berarti sandiwara itu. Pun dikaya kan kayak meneh. Ya. Ini ya, cincin 1, tangga salat Sampean gua mahar saya, ya maharnya aja kuwi. Wong itu pemberian dari istrimu tadi itu kok. Balik kirono berarti pemberian dengan syarat iso diwenehke aku neh. Berarti kan padha karo wong disili itu. Dipinjami. Nah. Ndak tak repot-repot ta? Onde cincin dari besi aja boleh itu kok. Nora cincin dari besi golekke wajah ta sandal. Sandal sing kulit ya. Kulit rusa angel golek aneh. Sandal jepit ya boleh. Sandal jepit itu untuk mahar ya boleh. Maharnya apa? Sepasang sandal jepit. Istrinya memberi menerima? Bisa diterima? Oh, sudah sah. Rasanya tidak izin wong duwene ya kuwi kok dadak nyilih barang. Kalau nyilih diberikan tadi itu berarti namanya bukan mahar. Mung disili calon istrimu wenehna kono nggo nutup mata manusia. Wah, mahare we cincin. Nah gitu ta. Butuh muni cincin ya kenapa? Karena umumnya diumumke kuwi lho nek arepe wong akeh diumumke mahare apa? Cincin. Ya boleh. Nanti boleh rasa disebutke saka emas. Goleke cincin 5 gram apa ya 10 gram. Neng saka besi rasa disebutke saka besi. Cincin 10 gram gitu. Ya sudah. Rasa disebutke dari besi itu ndak usah. Ya sah boleh. Apalagi kami adalah keluarga dengan 6 anggota keluarga. 2 orang anak sekolah SMU dan SD. Namun suami sejak dulu sampai sekarang hanya santai. Dia hanya mengandalkan pekerjaannya yang hanya laku beberapa kali dalam sebulan. Bahkan bulan-bulan tertentu tak laku sama sekali. Tapi suamiku tak mau kerja lain. Bahkan ada yang datang ke rumah menawari pekerjaan, dia juga tidak mau dengan alasan malu. Sementara untuk makan dan kebutuhan lainnya, setiap hari aku selalu kebingungan. Setiap hari aku harus putar otak dan tenaga untuk anak-anakku. Pagi hari, saat suami dan anak-anakku masih tidur, aku sudah bangun untuk siapkan sarapan dan uang saku mereka. Adzan subuh, aku harus berangkat ke pasar, jadi kuli di pasar. Pulang dari pasar, aku bikin dagangan. Aku jual gorengan. Sementara suamiku hobinya nongkrong di warung, merokok. Kadang aku mengeluh di depan suami, justru dia marah. Terkadang saya bisa sabar, namun terkadang saya protes dalam hati. Suami macam apa dia? Mana tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga? Rasa capek, lelah, dan putus asa sering datang dalam hati. Dalam hati aku mengeluh, kapankah aku dibahagiakan oleh suamiku, seperti istri-istri yang lainnya. Rasa menyesal sering menghantui, kenapa dulu aku mau menikah dengan dia. Padahal pacarku dulu seorang yang sukses dan taat beribadah. Sementara suamiku dulu tukang judi, perokok, kawin cerai, pezina, dan penipu. Pertanyaan. Apakah saya termasuk istri yang kufur, yakni calon penghuni neraka, Ustaz? Kamu itu istri yang tangguh. Bukan yang kufur, tangguh. Ngopeni anake, ngopeni dirinya sendiri, jek ngopeni bojone. Bojone tukang judi disangoni, tangguh banget itu. Wes ora gelem nyambut gawe, istrinya bangun tidur sudah kerja ke pasar, tadi kuli di pasar tadi, istrinya bangun tidur ngerokok, nongkrong, sudah suaminya. Nah, kalau kamu terima ngono, ya rapopo. Nek protes, jangan dalam hati, tewas rekoso hati. Lho kowe bungok-bungok protes di hatimu, suamimu tidak dengar. Tidak dengar, toh. Ya, suamimu macam apa yang tidak tanggung jawab, ini mau neng hati. Ya, suamimu orang gagas. Wis tak tinggal nongkrong ini isra keluwen. Ya, tinggal nongkrong, tinggal kongko-kongko, tinggal judi, tinggal mabuk, tinggal isra. Nah, kalau suamimu judi, mabuk, ya tadi ya, mesti suamimu enggak sholat. Yakin mesti tidak sholat itu. Karena judi dan mabuk itu menjauhkan kamu dari sholat. Tadi kan disebut judi dan mabuk tadi? Yes. Coba wacana ayatnya, surat Al-Ma'idah 90. Mesti ora sholat. Lain ora sholat itu suratnya kan aduh-aduh, suamimu tidak sholat, kamu muslimah itu tidak. Tidak apa? Tidak halal, suratnya kan aduh-aduh. Tapi ya untuk ini ya mau siji kuwi. Duwene suami ya kaya ngono siji tok kuwi. Ya. Ya dijolke ya ora enek sing gelem kuwi. Apa sing gelem dijoli kaya ngono kuwi. Mau tukar tambah to ora gelem deh. Ayo coba dibaca. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 90. 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anish sholati fahal antum muntahun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan. Ya, itu dulu. Ya, sesungguhnya, khamr, sing mari mabuk itu loh khamr. Innamal khamru, sesungguhnya khamr. Semua minuman yang mengakibatkan mabuk itu khamr. Sedikit atau banyak haram. Bukan karena minumnya sampai mabuk. Kalau memang itu jenis khamr, jenis minuman yang memabukkan, walaupun kamu setetes sajalah, orang mungkin mabuk atau setetes, itu pun haram. Apalagi sampai mabuk ya. Wal maisir itu judi. Wal ansob, menyembelih untuk berhala, maksudnya sesaji. Membelih jagung untuk sajen. Membelih kerbau untuk sajen. Sajen-sajen itu. Apa untuk sembelian yang tujuannya untuk sesaji, itu haram. Itu perbuatan setan. Wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Jadi, judi, khamr, judi, menyembelih untuk sesaji, mengundi nasib dengan anak panah, itu kata Allah, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhi. Itu perbuatan setan. Supaya kamu beruntung, tinggalkan judi. Tinggalkan mabuk. Tinggalkan sesaji. Tinggalkan mengundi nasib. Lotre itu tadi. Tinggalkan. Supaya kamu beruntung. Mengapa itu oleh Allah suruh meninggalkan? Ayat berikutnya dibaca. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu. Nah, inilah. Karena itu tadi perbuatan setan dan Allah menjelaskan setan itu bermaksud supaya kamu timbul permusuhan di antara kamu, ya, permusuhan. Dan apa itu? Kebencian. Kebencian. Di antara kamu timbul suatu kebencian dan permusuhan. Itu lantaran minum khamr, mabuk tadi, dan judi. Terus? Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Nah, ya tak? Menghalangi kamu mengingat Allah. Tidak mungkin wong judi, wong mabuk, kelingan Allah. Itu tidak mungkin. Menghalangi judi, mabuk, sesaji. Itu menghalangi kamu mengingat Allah. Dan sholat. Menghalangi kamu untuk sholat. Maka tadi saya katakan, kalau suami tukang judi, tukang mabuk, orang mungkin sholat itu. Tidak mungkin sholat. Nah, kalau sudah tidak sholat, pertanyaannya tidak usah jauh-jauh. Ya, memberi nafkah atau tidak, wong tidak sholat itu tidak halal. Sekalipun diberi nafkah cukup, banyak, tapi suamimu tidak sholat, itu cara Islam tidak halal. Bujuku ra sholat ning piye ya? Nek mlonjo akeh-akeh sanajan ra sholat. Nah, ta, pilih ta, sing boleh duwite wae ta. Nah, maka itulah tanyaan ibu tadi, kalau memang suamimu sudah betul apa yang kamu tanyakan seperti itu tidak halal. Menurut ayat tidak halal. Apalagi, dan ibu itu termasuk tadi saya kata wanita yang tangguh. Ngopeni anak, ngopeni wong mendem, ngopeni wong judi, sudah. Nah, terus yang diharapkan apa? Yang suami itu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya. Dan laki-laki itu kuang fusakum wa ahlikum naro, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dia sendiri malah berkecimpung di api neraka, bagaimana bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya? Ini perbuatan setan. Judi mabuk itu perbuatan setan. Sesaji itu perbuatan syirik, dosa besar. Itu kan semua jalan yang ditempuh jalan menuju neraka. Bagaimana bisa membentengi keluarganya dari api neraka, wong dirinya sendiri selalu menempuh jalan neraka. Apalagi? Tetangga saya sudah menikah, punya anak 3, dan masih punya suami. Tetapi si istri berzina dan malah kumpul kebo. Sebagai tetangga. Kumpul asu. Sebagai tetangga dekat, saya risih. Karena tiap hari si istri tadi runtang-runtung lewat depan rumahku dengan pasangan kumpul asunya. Pada suatu hari, suami saya datang ke rumahnya dan bilang pada si istri tadi, "Mbak, jane laki-laki ini siapa? Hubungannya sama mbak apa?" Si istri tadi bilang, katanya suaminya. Terus suamiku bilang lagi, Mbak ini kan masih punya suami. Kalau mbak mau nikah, harusnya kalau udah resmi cerai. Dan itu pun ada idahnya. Jadi jangan kumpul asu begini, kalau belum cerai. Mas ini gak boleh tidur di sini. Tetapi, bapak dan ibu si istri tadi malah marah-marah pada suami saya. Sejak saat itu, saya dan suami jadi malas bertegur sapa dengan tetangga saya tersebut. Karena mereka berbuat salah, tapi tidak mau dibenarkan. Apakah sikap saya mendiamkan keluarga tersebut salah, dan berarti memutus silaturahim, Ustaz? Mohon penjelasannya. Nah, suaminya kemana itu tadi? Tidak dijelaskan. Suaminya kemana? Kok masih punya suami, terus tidur dengan orang lain di situ, runtang-runtung karo itu, bahkan suaminya, lah suaminya kemana? Ya? Kalau memang diingatkan oleh kamu tidak mau, laporkan RT-nya. RT, laporkan RT. Biar ditindak oleh Pak RT-nya. Ya? RT-nya enggak berani. Panggilkan Karang Tarunanya. Ya ta? Biar gerutuk pemuda itu. Lah pantese gerutuk iki kaya ngono kuwi. Ora pengajian sing digerutuk. Nah, kaya ngono iki gerutuk bubarkan, harusnya gitu. Ya. Ya, terang-terangan padahal bukan suaminya tidur di situ. Lah kok malah ditokne wae. Kamu kalau tidak mau memutus apa? Harus diputus orang semacam itu. Baca surat An-Nisa 140. Yang ngomong itu pakai dasar gitu loh. Harus diputus. Kalau kamu tidak memutus sama dia, ya podo tunggale kamu. Surat An-Nisa surat keempat ayat 140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Ya, sehingga terus. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Ya, situ dulu. Jadi, kalau kamu orang mukmin, Allah telah menurunkan Al-Quran kepadamu. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Al-Quran itu diperolok-olokkan oleh orang kafir, ya, diperolok mendengar, diperolokkan dengan pembicaraan saja, kamu gak boleh duduk bersama dia. Apalagi diperolok-olokkan dengan perbuatan. Zina itu jelas dosa, itu malah dilakukan tiap hari. Itu di situ kan memperolok-olok ayat-ayat Allah dengan terang-terangan. Kamu tidak boleh duduk bersama dia. Itu yang ngolok-olok itu bukan orang kafir itu. Itu orang Islam. Lah apalagi orang kafir ngolok-olok Quran saja kita tidak boleh duduk bersamanya. Apalagi orang Islam. Kalau orang kafir memperolok-olok Al-Quran itu wajar wong dia kafir. Nah, kalau orang Islam memperolok-olok Al-Quran lebih kafir daripada orang kafir tadi. Ya kan? Kalau orang kafir zina, orang kafir mabuk itu wajar. Tidak tahu dia, karena tidak percaya adanya hari pembalasan. Tidak percaya adanya Allah, tidak percaya hari berbangkit, tidak percaya. Wong uripi seneng. Mampir ngombe, jadi ngombe orang intok. Nah itu. Nah sekarang orang Islam ini. Kalau orang kafir saja melakukan begitu, kita tidak boleh bersama dia. Apalagi orang Islam. Lebih dia lebih menghina Quran luar biasa itu. Ya, kalau orang kafir berbuat zina, orang kafir mabuk, orang kafir judi, dengan orang sholat, orang Islam, zina, orang Islam mabuk, orang Islam judi, dosanya gede ndi? Ya, dosanya besar mana? Besar orang Islam. Kalau orang kafir tadi, kalau dia tahu sadar dia jadi orang Islam, dosanya semua diampuni. Kafirnya tadi berhenti terus jadi orang Islam, dosanya semua diampuni. Lah kalau orang Islam ini, ya, dia berbuat itu karena sengaja, tidak ada tobatnya. Kalau nanti dia jadi orang Islam, dosanya diampuni. Dia sudah orang Islam kok. Ya itu kan. Nah maka itu, duduk bersama mereka saja tidak boleh. Kecuali mereka memasuki pembicaraan lain. Terus, teruskan artinya tadi. Karena sesungguhnya, kalau kamu berbuat demikian, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahannam. Ya, ya kan? Kalau kamu tahu ayat-ayat Quran diperolok-olokkan orang-orang kafir, kamu masih duduk di situ, berarti kamu sama dengan dia. Sama. Maka harus tinggalkan tempat itu. Selama dia memperolok-olok ayat-ayat Quran, tinggalkan. Kecuali kalau dia nanti sudah tidak membicarakan, tidak memperolok-olok Al-Quran, boleh kamu duduk bersamanya. Kalau selama dia berbuat itu, kamu tegur kok tidak mau surut, harus kamu tinggalkan. Kalau kamu tetap di situ, berarti serupa dengan dia, sama. Jadi kalau saudara tadi sudah menegur, tidak mau surut, malah marah, sudah putuskan. Tidak perlu kamu di situ, tidak perlu tegur siapa, tinggalkan itu. Dan laporkan pada RT. Kalau memang apa yang kamu katakan tadi betul, laporkan pada RT. RT tidak bisa berbuat, RW. Kalau perlu sampai lurahnya. Nah, lurahnya ya begitu itu. Lurahnya ya begitu. Apa-apa gitu, tak? Nah, sudah. Kumpulkan saja pemuda-pemuda itu. Pemuda-pemuda Islam. Nah, gerutuk itu, dibubarkan itu. Ya, menurut hukum benar, laporkan polisi. Ya, laporkan polisi. Jangan berbuat sendiri, untuk tadi di Karena diingatkan enggak mau, digutuk lah, sudah. Panggilkan polisi, dicak ke situ. Dah, nanti biar diproses oleh polisinya. Karena polisi kan penegak hukum. Gitu. Apalagi? Dulu adik saya menikah dengan keluarga yang berada. Sebenarnya ingin memberi mahar sesuai kemampuan. Tetapi dari pihak mertua meminta mahar berupa cincin dan uang 10 juta. Dengan perjanjian, setelah pernikahan, uang boleh diambil atau diminta kembali. Kemudian, adik pinjam uang untuk membayar mahar, dan setelah nikah, diminta kembali. Bagaimana yang demikian, Ustaz? Karena hanya untuk menjaga gengsi, Ustaz. Nah, orang tua mugi isin. Nek mahari ukeh nurak, gitu. Wah, 10 juta, kalau cincinnya 10 kilo. Wah, saya. Nenek dikai mung sitik ngono, wah lah kok sate anak kowe tok tak dol murah-murahan. Rogen ketok larang, ha kuwi 10 juta. Iki cincin berapa gram, kok nek wis dikuneh ora apa-apa. Sile-sile ana sing ning toko nganti ngono to. Nah, gitu ta. Nah, itu monggo nutup mata manusia. Tidak halal gitu-gitu, cara begitu itu. Ya, maka Allah sudah menuntun inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah sudah. Apa yang kita lakukan itu karena Allah aja lah. Perkara manusia mau mengatakan apa silakan. Tapi karena sekarang banyak orang mabuk harta, dikiranya orang yang mulia itu kalau hartanya banyak, ya banyak orang tua ada kapusan. Jika datang lamar itu, wah numpai mobil Mercy. Mercy E tahun 2013. Dan lamar itu. Nanti untuk waktu pas nikah, pengiringnya juga itu malah Mercy 2014. Wah, bapaknya tambah seneng ini. Wah, ini rung digawe, wis dinggo. Nah, gitu dah. Nah, bareng wis rampung nikah, Mercy ini jaluk yang duwe balik ke. Itu kan nih. Lah, nduk kowe gepen ten Pak mobil kok saiki ora lah, mobil suamimu ning di jaluk sing duwe. Kecewa kayaknya ya ta? Masa kapusan aku itu. Lah memang anakku tak weneh iki mergone mersine kok. Jadi kalau itu masalah harta oh mudah ditipu ya. Dikira wong sugih bae korupsi, hasil korupsi kabeh. Kayak rumah neng kono, kayak rumah neng gini, kayak mobil ini. Oh, barang kita kan sita kabeh harap pemerintah. Nah, gitulah. Tidak perlu orang yang paling baik itu jujur, wajar apa adanya. Ya. Aku nak jaluk mahar uang 10 juta, tambah cincin-cincin, orang kuat, maharku kuatku ya semuanya. Gebye, nek gelem ya tak terus ke, rek gelem ya wes, gitu lah. Apalagi? Saya mempunyai adik yang sebentar lagi akan menikahkan putrinya. Pertama, saya mendengar kabar bahwa adik saya mau menikahkan putrinya, namanya W. Saya senang sekali. Tetapi betapa terkejutnya bercampur hati, gelo dalam bahasa Jawanya, karena ternyata perunan saya atau anaknya adik saya ternyata sudah hamil duluan. Informasi itu saya dapat dari kakak saya dari ibunya W, dan ibunya dari pengakuan W sendiri. Akhirnya saya yakin bahwa W sudah benar-benar hamil duluan. Akhirnya setiap pertemuan saya dengan adik saya jadi salah tingkah. Segala pekerjaan yang menyangkut pernikahannya, saya tidak mau membantu. Hari ini yang seharusnya beladahan, saya perlu membantu. Berhubung saya tidak mendukung, saya tinggal pergi ke akad pagi ini. Pertanyaan 1, bagaimanakah status pernikahan perunan saya itu? 2, bagaimanakah sikap saya yang serba salah tersebut berhubung saya tidak atau kurang mendukung? 3, tolong tunjukkan dalil tidak sahnya pernikahan yang sudah hamil duluan, Ustaz? Tadi kan tadi terangkan. Kalau yang menghamili itu yang menikahi, ada yang berpendapat itu nikahnya sah. Nikahnya sah kalau yang menghamili itu yang menikahi. Namun mestinya kalau orang tua yang muslim ngerti anak wis hamil sik iki ora usah dadak dinikahke kiden-kiden ulem-uleman itu ndak usah. Panggilkan saja naib, suruh nikahkan, yang penting dapat surat nikah sah. Nah. Nang wis hamil sik kok malah undang-undang tamu. Undang tamu mamerke iki urung nikahe wis meteng, dadi pinter anakku. Harusnya malu tuh. Ya ta? Nah, mestinya kalau begitu untuk mendidik masyarakat diundang jangan mau datang. Tapi ngomong gitu loh. Ngomong petong Mas kuwi kok ngene ra gelem bantu ra bantu. Nah, aku kecewa. Karena anakmu wis meteng sik kuwi loh. Dan ndak mau bantu dalam ini. Saya usul nikah ora usah dadak duwe gedhe-gedhean digawe ulem-ulem dah. Bawa aja ke naipan atau naibnya dipanggil sini, nikahkan dah selesai. Undang tetangga, walimahan, sekedar, wes, rasa wes. Hamil dulu kok, orang duwe isin. Mestinya anakmu dicambuk di sini. Cambuk 100 kali. Benjera, lah kok malah disubyo, dimangayu, bagyo, disubyo-subyo, didandani, diiring, gedi, lah. Itu kan orang duwe isin. Nah, gitu harusnya. Lah kamu meninggalkan itu tadi, harusnya ngomong. Kalau tidak ngomong, adikmu tidak ngerti nanti. Masalahnya apa? Saya tidak mau bantu karena anakmu sudah meteng sih, gitu lah. Terus aku rasa cawe-cawe masak lagi. Nah gitu. Ini kita akan ngomong, nanti salah sangka nanti, kenapa ini? Apa-apa bareng wis ngaji. Ngaji nang MTA. Terus dulur di gawe, bahasa wis ra gelem rewang. Peh, dulure ra gelem ngaji wae. Nah, bukan masalah itu. Masalahnya bukan masalah ngaji dan tidak ngaji, masalahnya meteng karo urung kuwi lho. Yang layak wajar menurut Islam itu wanita nikah itu mestinya belum hamil, belum hubungan seksual sebelum nikah. Lah wis hamil kok dadak di subyo-subyo itu kan enggak. Karena menutup itu harusnya lo ngomong sama adikmu itu, enaknya aku ora gelem bantuin masalah yang ini lho. Saya kecewa berat. Saya sebagai Pak Dinyang, kaya-kaya saya nutup mata, ponakan saya hamil, saya malah ribut membantu begini begitu. Kalau saya panggilkan saja naib dah nikah dah rampung. Tapi guru nganti sangang sasi wis lahir anake. Kalau sudah hamil dulu, belum sampai saatnya lahir-lahir, tonggo-tonggo tak ngerti akhirnya. Wih, lagi limang sasi wis lahir. Besok setahun loro nunggu. Nah, gitulah. Apa lagi? Ini untuk mendidik masyarakat. Biar tahu bedane hak dan batil. Sekarang yang batil itu malah disubyo-subyo. Ya. Sing hak kuwi malah ditekan-tekan. Nah, itu harus dibedakan yang hak dan batil, jangan campur. Apa lagi? Saya ikut ngaji di MTA baru 2 kali ini. Saya mau bertanya Ustaz, apakah orang yang sudah bercerai masih boleh tinggal satu atap atau satu rumah dengan alasan kangen pada anak-anaknya? Karena suami saya setiap 1 tahun, yakni Idul Fitri, pulang ke rumah mantan istri sampai berminggu-minggu. Dan setiap pulang dari sana, suami sering main tangan kepada saya. Yang kedua, apakah seorang suami yang menceraikan istri sebelum surat cerai diterima, apakah suami boleh mengumpuli istri yang akan dicerai tadi dengan alasan karena baru sidang 2 kali dan karena belum menerima surat cerai, Ustaz? Mohon penjelasan. Lagi itu kok yang datang buat cerai ngopo. Ya. Lah ya wong ardi cerai wis di sidang barang kok sik dinikmati iki piye? Ya. Bareng kumpul ngono akhire wis ra sida cerewe Mas. Senek cerewe piye? Nek butuh ngene sapa lek anu lagi ta? Lah kenapa wong cerai kok turut tadi hadis Nabi tadi? Ya. Kalau memang mau dicerai sudah ya. Dalam keadaan suci nuasa idah tadi, tapi mau dicerai itu pun enggak boleh dikumpuli. Enggak boleh dikumpuli. Lah kok malah wis kena karek ngenteni sidang aja kumpul neh. Lah kok ndak cerai apa sebabe? Wong cek seneng-seneng gitu kok cerai. Itu enggak wajar ya begitu. Kalau mau udah cerai jangan dikumpuli. Mau cerai kok kumpul. Dan kalau memang mau laki suami istri tinggal serumah walaupun sudah cerai, kalau di dalam masa iddah boleh, tetapi tidak boleh berlaku layaknya sebagai suami dan istri. Wanita walaupun serumah dengan mantan suami karena sudah dicerai tadi, masih menunggu masa iddah, tidak boleh membuka aurat. Harus tutup seperti itu orang lain, ya pakai kudung, wah ini orang lain. Karena suami masih mempunyai kewajiban memberi nafkah istri selama masa iddah tadi. Memberi nafkahnya masih kewajiban. Istri tidak kewajiban melayani suami untuk ya hubungan badan. Kalau menyediakan makan, minum, boleh wong dia masih memberi nafkah. Ya. Nafkah, tapi enggak boleh mengadakan bukan berarti membuka auratnya enggak boleh, maka di rumah harus pakai kudung. Ini sudah orang lain itu. Apalagi? Pernikahan anak kami 3 tahun sampai sekarang. Hidup rukun dan damai, bahkan punya anak satu dan hidup penuh kebahagiaan dan harmonis. Yang saya tanyakan, bagaimana pernikahan anak kami yang pernah diberi mahar, tetapi maharnya diminta kembali oleh mertua, sah atau tidak pernikahannya, Ustaz? Kalau mahar itu pemberian suamimu, jadi milikmu. Sekarang diminta kembali, kamu boleh ya enggak apa-apa. Kamu tidak boleh ya enggak apa-apa, wong itu hakmu kok. Kamu punya barang, diminta, apalagi diminta orang tuanya, diminta suaminya, diminta mertuanya, diminta orang lain aja kamu boleh. Kalau memang kamu boleh diberikan ya enggak apa-apa. Kalau kamu tidak boleh ya enggak apa-apa. Wong kamu yang punya. Sekarang maharnya diminta lagi oleh mertuanya. Nah, kecuali kalau janji seperti tadi, ki mahar tak kayak gini, nek wis dadi mantan tak jaluk bali meneh, lah itu enggak sah. Itu sandiwara itu. Tapi kalau nikahnya tadi diberi mahar apa? Uang 10 juta, wes tanpa syarat apa-apa. Nah, bareng wes rampung digawe, rugi yang digawe. Ngerti rugi? Nah, modalnya 20 juta, padahal sumbangannya mau untuk 5 juta. Wah rugi, dok, ki mahar singkong, ini bojomu kayaknya tak jaluk ya. Gunutup kerugian. Modalnya 15 juta, sumbangan itu 5 juta. Padahal, pas tahun ke mahar 10 juta, tak jaluk pas. Nah, kamu, kalau kamu boleh, ya tidak apa-apa, boleh silakan. Tapi kalau tidak boleh, tidak boleh, wong ini mahar diberikan saya kok. Ya saya mau gunakan sendiri, itu tidak masalah, tidak dosa. Gitu. Tapi kalau tadi kencan, ya tak? Kita kei mahar 10 juta, nenek sebar nikah balik kena ngaku, lah itu tidak boleh. Namanya itu sandiwara. Eto-etoan pemberiannya itu nanti. Apa lagi? Berhasil halaman 5, masuk ke halaman 6. An Aisyata qalat, ja'at imra'atu Rifa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Kuntu inda Rifa'ata, fatallaqani, fabatta talaki, fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubairi, wa innama ma'ahu mislu hudbati saubi. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, aturidina antarji'i ila Rifa'ah, la, hatta taduki usailatahu, wa yaduka usailataki. Qalat, wa Abu Bakrin indahu wa Khalidun bil babi yang tadiru an yu'dana lahu. Fanada, ya Abu Bakrin, ala tasma'u hadihi ma tajharu bihi inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rawah Muslim. Dari Aisyah ia berkata, bekas istrinya Rifa'ah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, dulu saya menjadi istrinya Rifa'ah. Kemudian ia mentolakku 3 kali. Lalu saya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Dan sesungguhnya, apa yang ada padanya seperti ujung kain ini. Maka Rasulullah SAW tersenyum. Lalu beliau bersabda, apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, tidak boleh. Sehingga kamu merasakan madunya dan dia pun merasakan madumu. Aisyah berkata, pada waktu itu Abu Bakar duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Khalid masih berada di pintu menunggu diizinkannya untuk masuk. Lalu Khalid bin Said menyeru, "Hei Abu Bakar, apakah kamu tidak mendengar wanita itu menerangkan keadaan suaminya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan hadis ini, Ustaz. Apa yang ditanyakan? Yang kurang jelas apa? Jadi itu dulu istrinya Rifa'ah. Dia dicerai 3 kali. Berarti kan tidak boleh lagi toh. Karena sudah dicerai suaminya 3 kali, dia tidak boleh rujuk sama suaminya. Sudah 3 kali cerai. Kemudian dia nikah dengan orang lain. Nah setelah nikah dengan orang lain tadi, sampaikan kepada Nabi. Dulu saya istrinya Rifa'ah. Wanita tadi yang menyampaikan. Tapi saya sudah ditolak 3 kali. Terus saya nikah dengan si fulan ini. Nah, ternyata apa yang ada pada dia yang suami yang baru tadi. Nah, cuma seperti ujung kainku ini ditunjukkan. Nah, Nabi senyum. Gitu. Maksudnya kecewa. Nikah dengan orang ini dia kecewa. Ya. Terus Nabi tanya, apa kamu ingin kembali pada Rifa'ah? Ya, padahal itu sudah ditalak 3 kali. Apa ingin kembali? Tidak boleh. Kecuali, ya, kalau kamu sudah merasakan madunya, dia sudah merasakan madumu. Maksudnya sudah hubungan seksual layaknya suami istri. Jadi kalau kamu sudah merasakan dengan suamimu yang baru ini, kemudian nanti terjadi perceraian, kamu kembali kepada suamimu yang dulu yang nikah, yang mentalak kamu 3 kali tadi, boleh. Tapi kalau kamu nikah belum sampai berkumpul sama suamimu yang baru, ya, kamu terus minta cerai, maksudnya mau kembali ke sana, walaupun sama-sama menerima, tidak boleh. Kamu harus merasakan dulu. Itu maksudnya. Jadi orang yang sudah talak 3 itu, kalau suaminya menghendaki atau kedua-duanya menghendaki rujuk kembali, boleh. Dengan syarat wanita tadi sudah nikah dengan orang lain dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Di samping itu nikahnya tadi bukan sengaja untuk menghalalkan untuk kembali pada mantan suami yang sudah mentalak 3 tadi. Ya karena dalam perjalanan pernikahan ternyata tidak cocok, terjadi perceraian. Setelah cerai dengan suaminya yang baru tadi, ya, suami yang lama yang mentalak 3 kali tadi mendengar mantan istrinya sudah dicerai, suami yang baru menginginkan kembali, istrinya tadi juga ingin kembali, boleh. Tapi kalau belum kumpul sama suami yang baru seperti layaknya suami istri, tidak boleh kembali sana. Yang itu kan? Jadi syarat wanita yang sudah ditalak suami 3 kali boleh rujuk kembali dengan suaminya yang mentalak tadi kalau dia sudah nikah dengan orang lain dan sudah melakukan hubungan suami istri. Di samping itu nikahnya tadi nikah betulan, bukan nikah untuk sandiwara atau sekedar untuk menghalalkan kembali pada suami yang pertama, bukan sebagai muhalil. Muhalil itu artinya sekedar untuk menghalalkan kembali kepada yang pertama saja. Nah, itu tidak boleh kalau begitu. Apa lagi? Dari hadis yang sama, pada pertanyaan Khalid ke Said kepada Abu Bakar, apa maksud dari pertanyaan itu, Ustaz? Ya, maksudnya nanya ketika cuma tanya Abu Bakar gitu kok. Hei Abu Bakar, apakah kamu tidak mendengar wanita itu menerangkan keadaan suaminya di hadapan Rasulullah? Karena Abu Bakar tadi di situ, wanita cerita pada Rasulullah, Abu Bakar mendengar apa tidak? Ya cuma tanya, apa kamu tidak mendengar gitu saja kok. Ya, jadi ada wanita yang mengadu kepada Nabi seperti itu, Abu Bakar ada di situ. Abu Bakar tanya, kamu mendengar enggak keterangan Nabi tadi? Nah, mestinya kalau mendengar berarti Abu Bakar juga biar tahu. Karena Abu Bakar sahabat Nabi dekat kan. Apa yang menjadi keputusan Nabi, Abu Bakar harus tahu itu. Jadi maksudnya apa ya, coba tanya Abu Bakar tadi mendengar apa tidak, cuma gitu. Ya jawabnya kan Abu Bakar. Tinggal Abu Bakar menjawab mendengar apa tidak gitu. Merah mendengar berarti ada wanita yang mengadu kepada Nabi, sedang Abu Bakar ada di situ, Abu Bakar tidak peduli. Tidak mau mendengarkan, tidak mau perhatikan. Cuma sekedar tanya. Apalagi? Berusaha dalaman 7, pada buku kompilasi hukum Islam di Indonesia, bab ke-18, bagian ke-1, pasal 163, satu, seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Dua, rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal A. Putusnya perkawinan karena tolak, kecuali tolak yang telah jatuh 3 kali, atau tolak yang dijatuhkan qobla al-duhul. B. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk. Mohon penjelasan pada kata qobla al-duhul dan khuluk, Ustaz. Qobla duhul maksudnya sebelum kumpul, sebelum masuk gitu loh. Duhul itu maksudnya memasukkan anu ke anu itu tadi loh. Nah, sebelum memasukkan itu qobla duhul. Khuluk itu nek cara kene rapak gugat. Jadi wanita minta cerai kepada pengadilan supaya diceraikan dengan suaminya, itu namanya khuluk. Apalagi? Saya seorang suami yang sudah Islam sejak kecil, tapi Islam saya itu taunya hanya dosa dan ganjaran. Sholatnya pun bolong-bolong, dan saya pernah melakukan zina. Pada saat melakukan zina, tenang-tenang saja, seperti tidak ada masalah apa-apa. Tetapi setelah mendengar radio MTA, saya menjadi gelisah. Apalagi setelah aku ikut mengaji, saya tambah gelisah dan bingung. Pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau saya melakukan hubungan dengan istri, haramkah? Mohon petunjuknya Ustaz. Insya Allah saya sekarang sudah taubat, Ustaz. Mula jemaah ngaji, tidak bingung. Lo kan, kasih durasi negara MTA itu ngaji marai bingung. Meresahkan masyarakat. Masyarakat do zina tenang-tenang wae kok bareng ruang radio saiki do gelisah. Ya, ento? Biasane zina tenang-tenang wae. Ora nek bareng krungu radio do gelisah, mulo gawe resah masyarakat radio entek itu. Masyarakat yang seneng zina, seneng judi, ya, seneng mabuk. Dukun sing seneng ngapusi. Kuwi nek krungu radio entek mesti resah. Tapi kalau orang yang berbuat begitu tadi dapat hidayah, jadi tenang tadi, saudara tadi, jadi taubat sudah. Dulu jadi Islam, ya ngerti ini mung dosa karo ganjaran. Nyatane ya ora, kowe ora ngerti. Nek kowe ngerti dosa karo ganjaran saat durunge ngaji, aku dadi wong Islam, saya jadi orang Islam, taunya hanya dosa dan ganjaran. Lah kok zina nek ngerti dosa? Apa rumah sammu zina itu ganjaran? Nah, karena bikin seneng orang tadi. Kono butuh, aku butuh. Ayo tak turuti, biar seneng. Cita kaya duit sisan, apa gitu. Rumah sammu ganjaran. Nah, Berarti kamu jadi Islam sebelum ruwak kira di MTA itu tidak ngerti dosa, tidak ngerti ganjaran. Sebab apa? Kalau kamu ngerti dosa, mestinya tidak melakukan zina. Jembuh nek kalau kamu nganggap, ya tak? Ganjaran malah dianggap dosa, dosa malah dianggap ganjaran. Nama itu kamu tidak tahu tentang agama. Maka Quran itu menerangkan sebagai Furqan itu menerangkan yang hak dengan yang batil. Yang baik dengan yang buruk, yang dosa dengan ganjaran. Kalau tidak ngerti Al-Quran, tidak ngerti. Ganjaran dosa, tidak ngerti. Apa yang dilakukan tinggal nuruti hawa nafsunya. Saya kepengen begini, saya lakukan. Saya kepengen ini, kalau itu tidak ngerti, tidak aturan agama itu. Nah sekarang kalau kamu sudah bertobat, kumpul sama istimewa apa halal? Halal, kamu dulu tidak ngerti setelah ngerti tadi. Ya, tobat dan tidak berzina lagi. Nah, kecuali kalau kamu masih berzina lagi, ya tidak halal sama istrimu. Kalau istrimu muslimah, ya, kamu zina, sudah ngerti, berbuat itulah tidak halal. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Dikatakan oleh Allah tadi, zina, laki-laki yang zina atau perempuan yang zina, haram untuk mengadakan pernikahan dengan yang mukmin atau yang mukminah. Ya, haram. Kalau dulu kamu lakukan sebelum tahu, setelah tahu kamu memang bertobat, tidak mengulangi lagi, ya insya Allah halal. Usah, mohon ampun pada Allah, banyak istighfar. Perbanyak, dulu melakukan zina tenang-tenang aja, ternyata berbuat dosa kok tenang. Ya dah. Nah sekarang setelah tahu itu dosa, perbanyak kebaikan untuk menutup dosa zinanya tadi. Apalagi? Berkaitan dengan brosur, sementara cukup, Ustaz. Ya. Selamat datang ya, rombongan-rombongan itu dari Magetan, 15 orang, wakilan Nganjuk, 90 orang, wakilan Salatiga, 22 orang, wakilan Kendal, 90 orang, cabang Bandungan, 1 bis, cabang Sidoarjo, Wonogiri, 16 orang, cabang Tengaran, 1 mobil. Tadi saya dengar dari rombongan ibu-ibu dari Comal tadi katanya 30 orang pendengar radio, bukan warga MTA, baru simpatisan. Semua saya ucapkan selamat datang, mudah-mudahan bisa istiqomah. Jadilah MTA seperti ini, kalau nerangkan apa-apa orang tadi ngeleng-ngeleng. Ya toh, apa adanya, kumpul asu ya kan tak kumpul asu ya. Rasa kita kumpul rasa ya rasa zina haram halal dah ya, terangkan apa adanya. Nah, Quran diterangkan begini ini kalau hatimu tumbuh bersemi rasa keimanan dengan diterangkan ayat-ayat Quran yang jelas begini terang-terangan apa adanya zadadhum iman bertambah imannya. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Orang mukmin diterangkan ayat-ayat Quran tambah imannya. Tambah imannya berarti tambah baik perbuatannya, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya. Tapi kalau hatimu berpenyakit bukan tambah imannya, tambah serik, tambah hanyel, tambah kekafirannya. Zadatuhum rijsan ila rijsihim. Ya kan? Di samping kekotoran jiwanya sudah ada di situ, kekotoran hatinya diterangkan ayat-ayat Al-Qur'an tambah kotor lagi hatinya. Ya. Geting ora seneng radio koyo ngono dirungokke. Masa wong radio wong urip ngrembug mati neraka swarga. Bojo wis duwe anak telu duwe anak dari ora halal. Ya omongin radio orang genah kowe. Nah itu tambah serik. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, dulu melakukan dosa karena tidak tahu, setelah tahu menyesal. Kenapa saya dulu seperti itu? Kenapa saya dulu melakukan perbuatan itu? Ternyata yang saya lakukan itu perbuatan dosa semuanya. Bagaimana saya harus menebus dosa saya ini? Menurut sabda Rasulullah, orang yang beriman itu kalau mengenang dosanya, itu dia selalu khawatir. Dihantui bahaya, seolah-olah dia duduk di tepi bukit, bukitnya itu mau ambruk. Maksudnya, wah gini dosaku sakmono, mikir dosane itu, wah setora selamat. Jadi bayangannya itu seperti digambarkan seperti orang duduk di tepi bukit, bukitnya mau ambruk, ngebrui dirinya. Lo khawatir terus, setora selamat, lari kemana. Itu kalau orang mukmin mengingat-ingat dosanya. Enggak takut tadi. Tapi kalau orang yang hatinya tertutup, orang kafir, walaupun dosanya sebesar bukit, tidak pernah merasa takut. Digambarkan oleh Rasulullah, seperti dosanya sebesar bukit tadi, hanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya. Jadi misalnya lalat, hinggap di hidung ini, diguak, digesahkan, silang. Tidak ada rasa takut apa-apa, wis mudah hilang. Kelingan dosane wis hilang. Tidak apa-apa. Nah, ini makanya itulah. Kalau orang yang beriman tadi, karena mengingat dosanya takut akibatnya, maka selalu akan berusaha memperbaiki, menutup dosa-dosa tadi banyak dengan kebaikan. Karena dalam Islam itu diterangkan, innal hasadat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan yang banyak itu bisa menutup, bisa menghapus dosa-dosanya. Tapi orang yang hatinya tertutup, hatinya kotor, ya, hatinya kafir tadi, diterangkan ayat-ayat Allah malah tambah kekafirannya. Di samping kekafiran yang sudah ada, tambah lagi malah. Bukan malah menunduk dengan Al-Quran, tambah benci kepada Al-Quran. Benci kepada yang menerangkan Al-Quran itu. Kaya ngono diterangke mari ngenengi aku terus. Sudah? Nah. Tapi kalau orang yang beriman merasa kena ayat itu, zadatum imanan. Ya, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beriman. Selamat datang rombongan-rombongan ini, mudah-mudahan bisa istiqomah dan tidak kaget dengan keterangan-keterangan yang ada di MTA ini, karena sebelumnya sudah mendengarkan radio, ya seperti itu radionya, sumbernya yang nengke-nengke, sumber radio itu. Ya, kita jawab minggu yang lalu. Pertanyaan tanggal 11 Agustus. Ya. Puasa sunnah 3 hari tiap bulan, biasanya dikerjakan pada tanggal 13, 14, dan 15. Namun sebagai wanita, pada tanggal tersebut kadang berhalangan. Pertanyaan. 1. Apakah boleh puasa tersebut dijalankan pada tanggal-tanggal yang lain? B. Apakah puasa 3 hari tiap bulan juga berlaku di bulan Syawal, Ustaz? Jika memang berhalangan, tanggal-tanggal itu berhalangan, ya enggak usah puasa, wong itu puasa. Nah, memang Naisa ketika ditanya tentang puasa Nabi, menanyakan puasa 3 bulan tiap hari, Aisyah menjawab, tidak peduli tanggal dan harinya, tanggal berapapun, hari apapun dikerjakan. Yang penting, satu bulan itu puasa 3 hari. Tetapi ketika Nabi menasihati sahabatnya, ya, kalau kamu ingin puasa 3 hari dalam satu bulan, puasalah pada tanggal itu. 13, 14, 15 bulan Qomariyah. Nah, maka kalau untuk Nabi tanpa hitung tanggal, tapi untuk sahabatnya Nabi bertanya tiap bulan kalau mau puasa itu, Nabi menunjukkan supaya puasa tanggal 13, 14, 15 bulan Qomariyah. Nah, kalau pas tanggal itu datang bulan, ya sudah sah puasa. Murah puasa ya dosa itu. Nah, tapi kalau bulan itu saya tidak puasa, ya puasa lainnya. Mau puasa Senin, Kamis, ya itu kan. Nah, gitu. Apalagi? Apakah berlaku pada bulan Syawal juga, Sen? Ya, berlaku. Bulan Syawal juga berlaku. Bagaimana kalau kita terlambat dalam sholat jamak qasar antara duhur dan asar, padahal imam sudah selesai sholat duhur, kami baru datang. Apakah langsung ikut sholat asar? atau niatnya sholat duhur, padahal imam sholat asar, Ustaz. Ya, kamu niatnya sholat duhur, imamnya asar, kamu belum duhur kok, gitu. Ya, kamu duhur dulu. Niatnya sholat duhur, imamnya sholat asar, ya tidak masalah. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan niatnya. Apalagi? Ketika SMP dulu, guru saya pernah menyampaikan bahwa berjabat tangan bisa menggugurkan dosa orang yang saling berjabat tangan. Apakah hal ini dibenarkan dalam Islam? Jika ya, tercantum dalam Quran surat apa dan ayat berapa? Atau hadis riwayat siapa, Ustaz? Hadis riwayat Tabrani. Ya, dalam Al-Kabir juz 6 halaman 256 nomor 6150. Ya, itu hadisnya kalau kamu tanyakan. Juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1220. Nah, itu kamu kalau mau tanya hadis riwayat siapa, riwayatnya tadi di satu riwayatkan Ibnu Majah, satu diriwayatkan oleh ya itu diterangkan oleh apa tadi? Tabrani. Ya, Tabrani. Apalagi? Dari brosur 2 Juli 2013, hadis halaman 12, hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 723 dijelaskan bahwa boleh menerima pemberian yang tidak meminta. Pada akhir Ramadan atau Lebaran, biasanya saya diberi uang dari orang dikenal atau saudara. Saya menolak pemberian dengan alasan khawatir menjadi mental peminta atau pengemis. Apakah saya termasuk mengingkari hadis tersebut padahal saya belum bekerja, Ustaz? Lada, uang diberi itu ya diterima boleh, tidak diterima ya boleh. Kamu diberi, khawatir mendidik diri saya menjadi tidak baik kalau saya tidak bekerja kok punya duit nanti terjaga ke pemberian. Dan saya terima aja. Kalau saya kepengen punya duit, biar saya mau bekerja. Itu baik. Ya, tidak terima enggak apa-apa, enggak dosa. Mau diterima boleh. Maka diterangkan kan boleh menerima asal kamu tidak meminta. Kecuali kalau zakat. Kalau kamu termasuk orang yang tidak berhak menerima zakat, diberikan tanpa minta kamu diberi padahal kamu tidak berhak menerima. Tidak termasuk 8 golongan itu, salah satu dari 8 itu. Kamu tidak boleh menerima. Apalagi? Orang yang berbuat zina, apabila tidak dicambuk dan dirajam, apa bisa diampuni? Bila hanya dengan istighfar kepada Allah saja, Ustaz. Ya, coba dibaca. Furqan. Ayat 60. B71 itu dibaca itu di situ kecuali orang termasuk berdosa besar itu zina kecuali orang yang bertobat. 68. Kami baca dari 68 Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Nah, dibaca dulu artinya itu. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya. Ya, kalau orang melakukan membunuh orang dan poin tadi kemudian termasuk orang yang berbuat zina, ya, menyembah Tuhan selain Allah, membunuh orang, berzina, itu akan mendapat azab yang berat. Kecuali, telah ayat berikutnya. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Nah, yakni, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ya, terus. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, membunuh, berzina itu termasuk dosa besar, akan mendapat hukuman yang berat. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh, fa ulaika yubadilullah sayyiatihim hasanat. Maka dosa-dosa mereka tadi akan diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Bahkan Allahu ghafurur rahimah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau memang bertobat, taubat betul, taubatan nasuha, walaupun berzina, di sini tidak ada hukum Islam, tapi bertobat, mohon ampun pada Allah, memperbanyak kebaikan-kebaikan, menghentikan perbuatan zinanya tadi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya itu. Terus, apa lagi? Apakah benar tukang membuat gambar dan patung siksanya paling berat, Ustaz? Tidak. Gambar, patung, siksanya yang paling berat. Kalau membuat gambar dan patung yang untuk disembah-sembah, memang siksanya berat. Ya, kamu dipeseni orang buatkan patung untuk disembah, terus kamu buatkan. Ya, latihan gambar untuk disembah-sembah, berarti kamu membantu dalam apa? Kemusyrikan, sedang dosa syirik itu dosa besar. Ya, diampuni dosanya, maka dosa besar, maka hukumnya berat. Tapi kalau kamu memang ahli pelukis, gambar, bikin patung, gambar tidak disembah-sembah, tidak masalah. Gambar kan dosa, tukang foto itu dosanya kayak banget. Tukang foto, nah, sing foto, sing dosa kan potrete, kodae. Aku mau ngasih jepret ke. Nah, sing gawe kuwi lho, sing dosa. So gede ya. Maka kalau memang itu patung, gambar yang dijadikan sesembahan, itu yang membuat dosa. Kamu dipesen, gawekno patung ini untuk sesembahan, kamu buatkan, nah kamu berarti membantu perbuatan dosa. Sedang Allah mengatakan, wala ta'wanu alal ismi wal udwan. Jangan bantu-membantu, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Lah ini mau berbuat syirik kok kamu buatkan, kamu bantu, ya dosa kamu. Apalagi? Apakah zina itu aib dan tidak perlu disebarluaskan, Ustaz? Dan kira-kira zina itu aib apa kebaikan? Nih? Nunggu-nunggu ditekok ke piye. Ora tahu sekolah. Nek zina kuwi ora aib, ya ora san delik-delik zina kuwi. Apalagi zina itu kebaikan. Wis, adakan aja perzinahan masal yang kini mau kebaikan. Mula zina itu biasanya delik-delik aja nganti wong ngerti. Sebab kalau diketahui itu dia membuka aib. Aib. Maka jangan disebarluaskan, jangan dibuka di sini, di jambalak sembarang tempat gitu. Enggak diingatkan. Ya, maka hukumannya kalau dia ketahuan betul berbuat berzina didera 100 kali ya, supaya orang-orang yang melihat bagi si pelaku sendiri supaya jera, kapok. Bagi yang tidak melakukan tapi lihat hukuman seperti itu juga biar menjaga diri, jangan sampai saya berbuat zina. Sampai zina saya akan dicambuk seperti itu. Gitu. Apalagi yang sudah berumah tangga, sudah suami atau sudah istri. Lempari, dirajam sampai mati. Sehingga pelaku zina mesti kapok itu. Ya, dirajam sampai mati, sudah bakal zina meneh. Nah bagi yang melihat hukuman zina berat seperti itu, jangan melakukan. Gitu. Apalagi... Saya dihantui dosa munafik dan zina. Bagaimana cara taubatnya, Ustaz? Ya taubat saja. Mohon ampun kepada Allah. Dibaca ulang. Berarti kamu dulu suka zina itu berarti ya. Maka dihantui munafik dan zina. Berarti kamu suka bohong, suka ingkar janji. Ya. Suka khianat kalau diberi amanat, suka zina. Sekarang kamu tahu dihantui dosa. Tidak tentang, tidak tentram. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang beriman. Orang beriman itu melihat, mengingat-ingat dosanya seperti akan keburuan gunung tadi, khawatir. Surah selamat ya, dosaku gede ya. Lah, maka itu, mumpung masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, bertobat. Cara bertobat, nanti dicatat saja. Baca surat Az-Zumar ayat 53 dan seterusnya. Ya, sampai ayat 55 atau 56 ya. Cara bertobat di situ diatur oleh Allah, diberitahu. Nah, kalau laksanakan begitu, insyaallah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Apalagi berikutnya tanggal 18 Agustus 2013. Bulan puasa kemarin, istri saya tidak puasa karena berat melaksanakannya, yaitu menyusui. Lalu datang bulan selama 8 hari. Untuk mengganti datang bulan tersebut, istri saya membayar fidyah atau puasa, Ustaz. Kalau untuk mengganti datang bulan, itu puasa. Kalau mengganti tidak puasa karena menyusui, fidyah. Datang bulan, nanti gantinya puasa di hari lain. Apalagi? Dari brosur Ahad 18 Agustus 2013, halaman 8, hadis paling atas. Boleh berniat puasa pada pagi hari bagi puasa sunat. Apakah ini juga bisa diterapkan untuk mengqadha atau mengganti puasa Ramadan yang batal, Ustaz? Yang dimaksudnya itu puasa sunah. Kalau mengganti Ramadan itu puasa apa? Wajib itu. Boleh itu puasa sunnah. Misalnya hari pagi tadi hari Senin. Semalam kamu tidak ada niat puasa. Atau sampai pagi pun belum ada niat puasa. Terus kamu cari sarapan di rumah ternyata enggak ada. Ya, ya wes saya enggak usah jadi sarapan, saya tak puasa saja. Itu boleh. Boleh. Itu yang dilakukan Nabi kan gitu. Ya. Dengan Nabi juga begitu. Tanya pada istrinya, ada sarapan pagi hari ini? Istrinya mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah, saya mau puasa aja. Enggak usah repot-repot mencarikan sarapan, saya puasa. Nah, kalau puasa sunnah, niat pagi-pagi mendadak itu boleh. Apalagi? Pada awalnya mendengarkan radio Persada, saya sering memaki-maki Ustaz, tapi lama-lama saya bisa memahami dan mengerti, lalu mengamalkannya. Untuk itu, saya mohon maaf kepada Al-Ustaz. Setelah saya mengamalkan hasil ngaji dari mendengarkan radio, saya dibenci oleh orang sekampung, termasuk orang tua dan saudara-saudara saya. Mau sholat ke masjid pun tidak boleh. Kalau mau sholat di masjid, disuruh bikin masjid sendiri. Padahal masjid yang ada itu pun tidak ada jamaahnya. Untuk itu mohon nasihatnya Ustaz. Kalau terhadap saya, sudah saya maafkan. Kansane ukeh. Yang seperti kamu itu banyak. Durung ngerti, krungu radio, miso-miso. Benci kepada saya luar biasa. Benci, miso-miso. Ya, tapi setelah ketemu, wah ternyata orangnya handsome. Tidak pantas kalau saya pisu-pisui. Dan yang disampaikan ternyata brosurnya dasarnya Quran hadis semua. Jadi yang saya dengar itu ya betul. Ini Qurannya, ini hadisnya ternyata betul. Jadi saya misui, membenci itu salah. Saya minta maaf. Sudah saya maafkan semua. Yang belum maupun yang akan. Ya, sing jare misu-misu ini urung karena belum kenal, sudah saya maafkan. Ya. Nah, dosane kepada Allah tanggungin dhewe. Kalau pada saya sudah saya maafkan. Saya tidak akan membalas apa-apa, malah saya doakan mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Tapi kamu misu orang kan dosa kepada Allah lah, dosane tanggungin dhewe. Gitu ya. Kemudian mengenai apa tadi? Dibenci, ya, sholat merahin tok, yang masjid ya, itu, Kejamnya umat Islam yang bodoh seperti itu. Maka orang Islam itu kalau darani orang ngerti agama itu bodohnya, kebenciannya ngungkuli wong kafir. Ya dah? Orang kafir itu tidak pernah ngurusi wong sholat kok. Ya, kamu sholat nih, ya malah kadang-kadang kamu datang ke rumahnya orang kafir ya, waktu sholat kamu masih di situ, diolah udan, artinya yang masjid itu, mas, minta tempatnya, pinjam tempatnya untuk sholat boleh. Wah, malah ribut dia, guleke kloso, guleke, mungkin guleke itu, guleke bantal barang, dikira wong sholat ini nganggu bantal, wong tidak tahu. Enggak, artinya diberi gitu loh. Jadi orang kafir itu kadang-kadang dengan orang Islam, tahu mau sholat itu disediakan tempatnya, digolek ke apa yang dibutuhkan. Ini boleh. Ini wong Islam loh gitu loh. Mergo beda pahami sholat yang masjid itu orang untuk koyok-koyok masjid itu nggone dhewe. Padahal masjid itu rumahnya Allah. Dia melarang. Itulah ngungkuli, kuasanya ngungkuli Allah. Udah. Oh, kejamnya luar biasa. Na'udzubillah. Maka jangan bersikap semacam itu. Perkara beda paham ya. Urung mesti nek salatmu sing ditampa daripada salatku belum tentu yang diterima oleh Allah itu salatmu. Kenapa salat? Nek arep salat gawe masjid dhewe. Lah, kan luar biasa kan? Orang kafir kan ndak begitu. Malah nek arep gawe masjid satu kampung reneng masjid arep salat, orang kafir kadang-kadang malah bantu. Bantuan gamis itu mas, dia yang gue sholat nih, Jumatan. Terus mana kadang-kadang, tak uruni pasir, tak uruni watu. Ini orang sholat ya. Nah, ini dah. Nah, kalau gitu itu kan luar biasa kan. Udah. Nggak boleh sholat di masjid itu, ya sudah nggak sholat. Nggak sholat di sisi itu maksudnya. Kalau kamu masih belum bisa buat masjid sendiri, sholat di rumah, dah. Untuk sholat Jumat, cari masjid yang lain. Masjid kan tidak hanya satu. Biar nanti tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Ya kan? Lalu ngaji nanti melebu neng masjid. Orang itu, Pak. Padahal asu itu loh melebu. Kan udah dipandang lebih jelek dah. Lah anjing aja masuk kadang-kadang di situ ya. Masa orang hanya beda paham aja kok. Orang itu sholat kon gawe masjid dhewe. Kok kaya seolah-olah sing beneri sholatku. Nek ora podo aku ora ketompo karo Gusti Allah. Iki masjid Allah, mula rentok mlebu masjid Allah. Lah yang tidak boleh sholat di situ Nabi itu, ya, tidak boleh jangan Allah mengatakan tidak sholat di masjid itu selama lamanya. Kalau masjid itu masjid diror, masjid diror itu masjid yang didirikan oleh orang munafik, mendirikan masjid bukan untuk ibadah, tapi untuk memecah belah umat Islam. Ya. Ceramai di masjid itu bongsor mecah belah umat Islam. Ya. Kalau memang tujuan mendirikan masjid seperti itu, ya malah aja salat nengkon. Coba dibaca surat At-Taubah itu 107. Masjid diror itu seperti apa? Diterangkan gitu. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 107. Walladzina ittakhadhu masjidan dirarau wa kufraw wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadal liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudorotan pada orang-orang mukmin untuk kekafiran. Ya, nah. Orang munafik mendirikan masjid. Tujuannya untuk menimbulkan kemadharatan, musibah, bencana, penderitaan orang-orang mukmin. Terus? Dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Ya. Itu yang memberikan masjid itu untuk memecah belah. Bukan untuk menggalang kesatuan umat, tapi untuk memecah belah. Ya, yang tidak sepaham dengan kami gak boleh. Nah, ini kan pecah belah, padahal orang muslim itu semua saudaranya kan. Al-muslimu akhul muslim. Lah kok aku naik masjid itu orang itu, lah kamu tidak seperti saya. Nah, jadi kan pecah belah. Lah yang masjid ini isinya yang orang-orang begitu aja, yang lain itu gak boleh masuk. Jadi sudah dianggap yang Islam itu seperti ini, yang tidak seperti ini bukan Islam, maka tidak boleh masuk masjid ini. Pecah belah umat Islam. Terus? Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ya, dibaca notnya itu. Yang dimaksud dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syria untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. Akan tetapi kedatangan Abu Amir ini tidak jadi karena ia mati di Syria. Dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah SAW berkenaan dengan wahyu yang diterimanya sesudah kembali dari peperangan Tabuk. Ya kan? Ayat berikutnya dibaca. La takum fihi abada la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahakku an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Ya, masjid Dirar tadi maksudnya. Jadi digunakan untuk memecah belah umat Islam. Ya. Dia ngakunya Islam. Tapi untuk menghancurkan umat Islam merasa belum ada kekuatan, maka menunggu. Ya, menunggu tentara Romawi yang akan menghancurkan umat Islam tadi. Ditunggu-tunggu, nanti biar datang masuk ke masjid itu. Setelah masuk di masjid, nanti mengadakan rapat koordinasi untuk menghancurkan umat Islam. Tujuannya seperti itu. Dan ternyata belum sampai di tempat itu, yang ditunggu-tunggu ini mati dalam perjalanan. Nah, masjid itu ketika didirikan, jadi Nabi maunya diminta untuk salat pertama kali di situ. Tapi Nabi akan berangkat perang itu. Nabi belum sempat. Ya nantilah telah selesai pulang. Perang. Nah, ternyata setelah sampai selesai perang, Nabi pulang. Turunkan ayat itu. Jangan salat di masjid itu selama-lamanya. Karena masjid itu bukan masjidnya didirikan karena takwa. Tapi didirikan sengaja untuk memecah belah umat Islam. Maka terus keterangannya tadi baca. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yakni masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Nah, ya. Jadi sholat gak boleh sholat di masjid itu, ya dah sama masjid lain yang didirikan karena takwa. Karena orang yang bertakwa mendirikan masjid, kata Nabi, membana masjidan, bana Allah, baitan, fil jannah. Siapa yang membuat masjid, dikatakan oleh Rasulullah, nanti akan dibuatkan rumah di surga. Masjid yang dimaksud adalah masjid yang dijadikan untuk tempat ibadah, untuk sholat oleh orang-orang yang beragama Islam, oleh orang-orang Islam, orang yang beriman. Nah kalau masjid untuk sholat orang Islam, gak boleh. Mau didirikan masjid untuk apa tadi? Tunggu sholat saja kok gak boleh. Nah tidak. Maka jangan sholat di masjid itu selama-lamanya. Nabi tadi mengatakan. Allah mengatakan seperti itu Nabi. Nah, gak boleh sholat. Ya terus. Saya seorang pemuda. Ingin tanya. Bagaimana hukum Islam tentang cara berpakaian untuk seorang putri di masyarakat kita? A. Cara berpakaian hanya memakai kaos lengan pendek dan bawahan di atas lutut. B. Memakai jilbab, tetapi dari sisi lain tidak dibenarkan agama. Misalnya, memakai kerudung tetapi tidak menutupi dada. Memakai baju lengan panjang, dari sisi lain masih kelihatan pakaiannya atau masih kelihatan atau pakaiannya terlalu ketat. Apakah kedua cara berpakaian tersebut hakikatnya tidak berpakaian, Ustaz? Ya, betul, tidak berpakaian itu. Ya, memang aneh-aneh sekali. Tidak ngerti kenapa? Tidak ngerti maksud gunanya berpakaian tadi. Itu yang nganggo kudung, ini nganggo rok pendek. Kirae kudungnya rok pendek, bajunya ya lengan pendek gitu. Ya dah? Karena kudung mung jeronan rok kuwi lho. Jerone tak dadi kaya unyil. Jadi kok jerone tak ora nganggo kudungan. Padahal kalau kamu kudung, kamu tanyakan nurut Islam, ya dibaca surat Nur tadi. Ayat 31. Bagaimana cara memakai kudung itu diatur dalam Islam. Maka sungguhnya sangat mulia wanita-wanita itu. Yang dulu zaman Islam belum datang, zaman jahiliyah, wanita itu dianggap setan. Kalau datang bulan aja gak boleh masuk rumah. Dibuatkan kandang sendiri di luar gitu. Nanti makan diantar, minum diantar, dikunci gak boleh. Gak boleh masuk karena najis, kotor. Ya. Ustaz datang Islam, diangkat derajatnya. Surga di bawah telamak kaki ibu. Ibu kan warna wanita. Ya. Dulu anak-anak itu sama orang tua, sama ibunya kurang ajar. Sekarang kalau kamu ingin masuk surga, harus taat kepada ibumu. Yang kedua, pakaian wanita itu didesain oleh Allah. Dibuatkan, ditentukan oleh Allah. Berarti kan sangat dimuliakan wanita itu. Tapi diangkat derajatnya oleh Allah, tidak mau. Dia lebih suka mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka famatsaluhu kamatsalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tatruhu yalhas. Diangkat derajatnya dengan Al-Quran, supaya menjadi orang yang mulia, derajatnya tinggi, tidak mau mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Mengikuti hawa nafsunya, membuka-buka aurat, di muka umum lah kata Allah, seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Itulah. Maksudnya Quran ini sudah lengkap sebetulnya. Ya coba, baca. Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abai aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Nah, itu cara berpakai kudung. Wal yudribna bi khumurihinna ala jujibihinna. Jadi, kalau pakai kudung itu supaya menutupkan di dadanya. Orang dikubut kene gulune kene. Malah dadanya dibuka. Ya. Mengapa kudung suruh nutup di dadanya? Dadanya ada apanya itu? Ibu-ibu itu dadanya ada apanya, kok ditutup gitu loh. biar tidak tampak yang ada di dadanya itu, biar tidak tampak. Tapi wanita yang tidak nurut tuntunan ini malah ditampak-tampakkan. Yang menonjol-menonjol di dadanya itu yang kurang gede seseli bantal. Jadi ben ketok gitu loh. Nah, ini padahal suruh nutup, tidak boleh kelihatan. Terus? Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Nah, sudah. Supaya ditutup, tidak tampakkan perhiasannya. Ya. Tidak boleh. Pak kalungnya, apa anting-antingnya, atau apa yang ada di dadanya ini, apalah pokoknya yang berhias. Karena menampakkan perhiasannya otomatis. Jadi kalung, ada dadanya, berarti kan harus dibuka. Ya tampak dadanya itu. Nah, kecuali yang boleh melihat itu tadi, yang disebut tadi, bapaknya, kakak kandungnya, adik kandungnya, ponakan apa, orang anak-anak yang belum tahu aurat wanita, nah, atau budak-budak yang sudah tidak mempunyai nafsu dengan wanita, itu, atau wanita-wanita muslimat. Jadi wanita muslimat itu membuka aurat di depan wanita-wanita non-muslim, non-muslimat, tidak boleh. Misalnya senam, wanita-wanita ada gerakan senam. Itu campur wanita kafir, wanita muslimat, senam. Terus nganggo cawet tok. Pakaian senam itu loh. Pakaian senam tok, itu tidak boleh, itu haram. Atau renang, kolam renang, itu khusus wanita. Wanita ini ya campur, terus renang di situ. Ada wanita kafir, ada wanita muslimat. Kolam renang walaupun sama-sama perempuan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nganggo pakaian renang begitu. Wanita ke bongso seneng ngetok ke aurat. Coba kalau lihat ibu. Wah, kalau misalnya di TV. Ya, di TV itulah. Sering lihat ada pesenam. Senam itu lah. Wah, senam wanita. Kalau senam wanita kan semua auratnya dibuka. Senam itu lah. Ngerti senam? Ada yang atlet itu pakai rengen juga, terus di atas pakai itu. Padahal yang laki-laki pun pakai training panjang malah, celana panjang, ya. Itu yang enam jempalian itu. Kalau training, yang gue training yo iso itu. Lah kok perempuan malah ra iso? Cuma pakai kain berapa senti yang menutup anunya saja, semuanya kelihatan. Nah gitu-gitulah. Itu diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran itu gak mau. Nah, itu kalau mau tanya, kalau mau berpakaian kudung seperti dituturkan Islam, kudungnya itu panjang, besar, menutup di dadanya. Jangan kudungnya kecil, dibelitnya dengan lidah, dengan leher ini lepok ke, malah dengan dadanya diketok ke. Itu kan bertentangan. Mau istirahat kudungan sisan. Ya. Lebih lagi coba dibaca surat Al-Ahzab 59 itu. Pakaian cara wanita Islam. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini lebih ya. Tapat lagi wanita mukminah supaya menjulurkan, menutupkan kan seluruhnya kainnya ke seluruh tubuh. Tidak ada yang tampak. Ya. Diterangkan dalam hadis yang boleh tampak kecuali muka dan tapak tangan saja. Ya. Gunanya apa? Supaya mudah dikenal kalau dia itu wanita muslimat. Sekarang ini susah membedakan wanita muslimat dan bukan muslimat. Wong podo-podo ngumbar auratnya. Ya ta? Dan supaya dia tidak diganggu. Dia memakai pakaian menutup seluruh anggota tubuhnya, auratnya tertutup semua, tidak akan ada gangguan dia. Karena tidak menarik yang diganggu apanya. Di samping itu, dia takut kalau ini pakaian tertutup auratnya semua, laki-laki yang menggoda pun takut ini. Tak goda kalau mau, kalau enggak mau malah marah. Gitu. Tapi kalau wanita suka ngumbar auratnya itu udah podo karo aku ganggunen gitu. Nanti wis diketok ini orang ini ganggu, makin dibuka lagi nanti. Sekarang banyak wanita-wanita yang tempat jamuan umum ini nganggo kelambi rung dadi kok. Ana sing kelambine lagi lengene siji ne dinggo. Ana meneh sing urung lengen malah. Lengene belum ada. Masih dadanya kelihatan gegerene ketok wis dinggo. Padahal di tempat persemuan umum itu. Semua mata melihat. Nah, padahal menurut surat An-Nur tadi, kalau melihat kecantikan wanita, suruh menundukkan pandangan. Dar menundukkan piye wong ngendi sini kaya ngono. Nah, maka kalau zina dirajam, ya, kalau zina dirajam, itu penyebab pemenyebab zina itu juga harus dirajam. Ya, wanita di mana-mana ngumbar aurat yang merangsangan bagi laki-laki. Akhirnya terjadi perzinaan karena dirangsang. Angkat terus dirajam. Ya, sih dirajam, sih merangsang-rangsang kuwi sih. Lo juga kaya-kaya negakkan syariat Islam, hukum Islam. Kalau negakkan hukum Islam, wah. Ya, wanita-wanita yang tidak pakai, yang membuka aurat di mana-mana itu harus cencang dulu itu. Sekarang usul apa? Pak Anton Tabah Jenderal itu Kapolri, sekarang sudah mengizinkan polisi berjilbab. Ya, sudah satu kemajuan. Polisi berjilbab. Polisi pakaian gitu aja sudah berjilbab. Walaupun dibolehkan berjilbab, saya yakin masih banyak yang tidak memakai jilbab. Ya, polisi dulu tidak berjilbab, alasannya nganggu jilbab, rentuk terpaksa. Nah, sekarang dibolehkan pun, wanita polisi-polisi muslimat yang tidak berjilbab, saya yakin banyak. Ibu-ibu yang tidak polisi itu diberi kebebasan, pakai jilbab enggak ada larangannya ya dorang aku. Maka Islam itu kuncinya bukan jilbab. Kuncinya bukan jilbab. Kuncinya itu hatinya, keimanannya. Kalau saya mengerti wanita, saya sebagai wanita membuka aurat itu dosa, maka saya harus menutup aurat saya. Cara menutup bagaimana? Dalam surat Al-Ahzab 59 dan surat Nur 31 tadi, oh cara menutup seperti itu. Nah ini, yang tidak polisi aja masih belum banyak yang belum benar jilbabnya. Pemirsa yang tadi polisi kan ya. Nah, tapi sudah suatu kemajuan lah. Oleh itu. Ya, apalagi yang ditanyakan jawabnya itu seperti kalau cara Islam seperti itu. Surat Nur atau surat Al-Ahzab tadi. Ya. Bolehkah kaum muslimin atau mukminin mengikuti asuransi seperti asuransi Jiwasraya, asuransi Bumi Putra dan sebagainya, Ustaz? Asuransi itu urusan dunia. Al aslu an asya'a al ibahah. Urusan dunia itu asalnya mubah, boleh. Selama tidak ada larangan berarti boleh. Ya toh? Kalau mau mengatakan tidak boleh, larangannya ada apa tidak? Kalau tidak ada larangan berarti boleh. Apalagi? Kakek yang menjadi wali dari cucu perempuannya, di mana ayah si cucu tersebut sudah meninggal, ya. Dalam lafaz ijab kabulnya menggunakan kata-kata muwakili atau langsung akbati. Langsung saja, cucu saya begitu, yaitu akbati tadi. Karena kakek itu boleh menjadi wali, cucunya itu boleh. Jadi rasa saya mewakili ayahnya, wong ayahnya sudah meninggal. Langsung saya menjadi wali cucu saya. Menikahkan ini, jadi boleh. Jadi tidak mewakili, bapaknya sudah meninggal kok diwakili gimana. Masih hidup saja itu boleh kok jadi wakil, apa, jadi wali. Kakeknya itu jadi wali boleh. Apalagi? Orang yang menziarahi kubur disunahkan membaca doa. Assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ana insyaallah lakum lahikun. Selain doa itu, doa atau bacaan apalagi yang boleh dibaca, Ustaz? Kamu beli buku aja. Di toko depan itu ya. Buku tentang ziarah kubur, nanti di situ sudah diterangkan apa saja yang boleh dibaca di situ. Ya, tak terangkeng ini ya hilang. Beli buku aja di situ ada dalilnya. Allah paten bukune ken payu ya gitu. Aku nek golek ilmu ora gelem ragat ya saja. Golek ilmu ora gelem ragat butuh ngerti ya, modal apa-apa. Ya, ngaji di sini harus pakai ragat. Ngaji ranggo buku, ranggo pulpen. Ngrungokke tok saiki lali ya. Wah, barang penting banget arep nyatetik Mas njaluk bukune sak suweke, Mas. Iya, terus kayak buku, kayak sak suwe kan. Ah nulis, ngambil pulpennya ya. Lah modalmu ki apa? Lah ngono kok arep pinter kok ngendi? Diterang nang ngene, barirake tekan jaba wis ilang. Buku sing njaluk sak suwe mau pulpennya nyilihmu, wis ngene dentel-dentel kantongi se ilang. Lah mestinya buku yang besar, tulis catatan khusus akad pagi. Tanggal sekian terangkai niki, lah terangkai ngono diuku. Alhamdulillah kita sudah membantu. Ya kalau kamu tidak sempat mengumpulkan brosur tahunan, sudah dibendelkan brosur tahunan. Saya yakin di antara saudara tiap minggu juga brosur ini paling ya silang ke tekan rumah di gua. Saya lagi neng meja ini, saya malah dikilau ibu june. Ya, rangkeng. Maka bendel brosur satu tahun, dah mau beli di situ. Nah. Buku tentang sejarah kubur apa yang dibaca di sana sudah diterbitkan buku dan dalil-dalilnya. Nek pancen butuh tenan tuku buku. Nek takonmu timbang ora ya wes ora tuku ya wes. Apalagi saya mengaji kepada bapak. Kami tadinya pasangan yang cukup bahagia walaupun keadaan ekonomi pas-pasan. Hubungan suami istri selalu puas, saling membutuhkan, tak pernah bosan. Boleh dikata kami melakukan hubungan hampir tiap hari atau tiap malam. Kalau istri saya sedang menstruasi atau bulanan, kami tahu bahwa kami tidak boleh berhubungan. Tetapi saya hanya berjumbu hingga akhirnya saya keluar juga. Dan kami berhubungan suami istri dengan berbagai variasi dan posisi. Namun belum lama ini, istri saya meninggal dunia dalam usia 51 tahun. Saya sangat kehilangan. Saya seperti hilang keseimbangan dan rasanya menyesal banget. Belum selesai sudah terbangun, lalu saya lanjutkan dengan beronani. Pertanyaan. Satu, kami, yakni suami istri, saling senang menyenangkan, apapun variasinya. Apakah ada batasannya, Ustaz? Kedua, menahan nafsu hendaklah berpuasa. Kita semua tahu, puasa apapun tentu ada saat berbukanya. Bagaimana saya menganggap beronani itu sebagai berbuka, Ustaz? Yang ketiga, menyemir rambut dengan alasan untuk berjuang mencari nafkah. Soalnya kalau sudah tua, yakni beruban, mereka enggan menerima menjadi tenaga kerja. Yang demikian itu bagaimana? Yang keempat, mencocokkan arah kiblat. Pertama, tanggal 28 Mei pukul 16.18 menit waktu Indonesia Barat. Kedua, tanggal 16 Juli pukul 16.27 menit waktu Indonesia Barat. Apakah benar? 5. Saya mempunyai Al-Quran tafsir, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ditafsirkan, surga yang sungainya tetap mengalir, apakah benar? Kemudian yang keenam, apakah malaikat yang diutus mencatat amal-amal manusia dibekali maha tahu seperti atau sebanding atau sama dengan Allah, Ustaz? Kalau bujumu sentok mati. Pengajian kok seperti NTAT apa enak. Tanyaan segala macam tanya sampai jeru-jeru barang ditoknya coba. Tapi itu ya baik. Ya, innallaha la yastahyi anil haq. Allah tidak malu tentang yang hak itu enggak malu. Nah, kalau kamu malu bertanya tidak tahu. Walaupun pertanyaan satu orang ini saya yakin yang lain bisa, wah aku ya ngono lah gitu. Alhamdulillah nek sing tekon gitu. Nah, maka tanyaannya didengarkan bermanfaat untuk yang lain. Ya gitu? Maka di situ perlu diperhatikan setiap pertanyaan dari saudaranya itu. Pertanyaan yang pertama, hubungan suami istri dengan berbagai variasi boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Nah, habis ngerti no tekson. Ya, Nabi kita mengatakan nisa, bukan Nabi, Allah mengatakan surat Al-Baqarah 223. Nisa ukum harthulakum. Waktu harsakum annasyitum. Istri-istrimu ada seperti sawah ladang bagimu. Maka datangilah sawah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara bagaimanapun juga yang kamu sukai. Jadi bercocok tanam itu boleh dengan cara apa saja. Ya, kalau kamu garap sawah bengi ya itu, awan ya itu. Oh, garap sawah kok. Jadi wanita itu seperti sawah ladangmu. Paculono sakarepmu. Gitu kan? Tapi ada larangan. Ada larangannya. Ya, di situ terangkan dari suatu hadis. Qala Rasulullah SAW. Mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Hadis riwayat Ahmad. Juz 2 halaman 479. Nomor 10208. Nah, gitu. Artinya apa? Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dilaknat. Ya. Barang siapa yang mendatangi atau mengumpuli istri pada duburnya. Ngerti? Ada. Boleh dengan cara pun boleh, tapi jangan kamu kumpuli pada duburnya. Itu dilaknat kau. Ada enggak orang yang mengumpuli pada duburnya? Karena dia terlarang berarti ada, maka dilarang Nabi. Kalau pada tempat biasanya mungkin tidak kok munggon kene terus. Nyoba masukkan ke duburnya, dilaknat oleh Allah. Atau mungkin istrinya sedang datang bulan. Wes, kuat akhirnya tidak dimasukkan itu, masukkan di duburnya. Dilaknat dosa. Dosa ya. Kemudian, kapan berlakunya? berbukanya. Loh, kalau kamu merasa puasa, berbukanya bagaimana? Bukannya orang onani, bukannya dengan nikah lagi gitu loh. Nikah. Kalau memang kamu masih butuh istimu dan puasa tidak kuat tahan, nikah lagi. Ya, umur 55, tidak apa-apa. Cik patut nikah itu. Ibu-ibu itu juga ada yang mengharap-harap kamu, ayo. Nanti yang umur 55 nanti ketemu saya, tak gulek ke. Ibu-ibu yang butuh nikah, mau menerima laki-laki yang umur 55. Yang 72 aja mau kok. Kemarin belum lama suami 72 tahun nikah. Tidak usah membohongi dirinya. Kamu masih butuh kok gayane. Alah wis tuwa. Lah kok wis tuwa kok malah onani piye coba. Nikah lagi lebih baik, terhormat kamu. Menyemir rambut boleh asal dihindari warna hitam. Nabi kita mengatakan An Jabir bin Abdillah qala utiya bi Abi Buhafah yauma fathi Makkah. Wa ra'aituhu lihyatuhu kasagomati bayadon. Faqala Rasulullah SAW, ya, ghayiru hadza bi syai'in. Wastanibu sauda. Hadis riwayat Muslim. Jadi Jabir bin Abdullah ia berkata, pada waktu Fathu Mekah, Abu Quhafah didatangkan, itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Quhafah datangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang rambut kepala dan jenggotnya seperti bunga taqomah putih. Dan bunga taqomah itu putih. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ubahlah rambut itu dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam. Tapi datang kepada Nabi, rambutnya putih, jenggotnya putih kabeh. Nabi mengatakan, rubahlah itu rambutmu itu, tapi jangan warna hitam. Nah, berarti menyemir rambut boleh, tapi jangan warna hitam. Ya. Merubah Ka'bah apa itu? Kiblat memang betul. Yaitu pada tanggal 28 Mei. Di dalam surat kabar biasanya dimuat waktu itu. Jam 16.18 atau 16 Juli. Jam 16.27. Ya. Disitulah waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi matahari itu tepat di atas Ka'bah. Nah maka ketika itu orang-orang melihat matahari ketika jam itu tepat di atas Ka'bah. Nah maka yang ingin meluruskan supaya kiblat sholatnya betul, perhatikan itu. Jadi matahari tepat di atas Ka'bah lah, kan nanti sholat adapkan ke sana. Itu dibetulkan, zaman teknologi modern ini dah sangat memungkinkan untuk meluruskan Ka'bah itu. Kalau dulu kan, ya, kayak masjid pokoknya madhep ngetan nih, sholatnya madhep ngulon. Ngulon ini ya sak-sai, padahal yang dimaksud menghadap kiblat itu bukan ngetan ngulonnya, tapi kepada Ka'bah. Orang sholat itu menghadap Ka'bah. Nah pada tanggal itu, pada tanggal 28 Mei atau 16 Juli, jam 16.18 atau 16.27 pada saat itu diterangkan bahwa matahari pas di atas Ka'bah. Maka kalau sholat menghadapkan ke sana, pas. Maka masjid-masjid banyak yang tidak tepat itu. Tidak perlu dibongkar masjidnya. Bongkar masjid itu rasa gawinnya malah. Ya, biayanya mahal. Yang dirubah apanya? Nah, sofnya saja, arah kiblatnya. Sholat biar betul, sofnya yang dirubah. Masjidnya biar. Tapi ngono ya, enak sing rebutan dulu yang ditanyakan itu, rebutan. Ada yang tekuar melusang Ka'bah, softnya dirubah gitu, kok sing siji teko balik keneh maune. Nah, ngurus masjid rebutan tang genang. Untung orang ngurus negara. Wong Islami ngurus negara niku wis ra karuan iki. Nah, ngurus masjid kuwi rebutan. Sing beda karepe ora entuk salat ning masjid kene kan susah kuwi. Ya. Apalagi tadi? Tafsir mengalir. Ya, ada. Ya, di surga mengalir banyak sungai-sungai. Ya. Ada yang lain menafsirkan sungainya surga mengalir terus itu ya boleh saja. Dibanya sungai-sungai, maksudnya sungai surga itu orang kok kalimati. Anak sungai ini orang anak banyune, itu duduk sungai itu namanya. Tidak hanya itu, di surga nanti bahkan ada sungai-sungai Homer, sungai madu, gitu loh, sungai susu. Ya. Mungkin STM itu mahal, susu, telur, madu, sak gelas piro. Nanti kalau kamu di surga, sak botongmu. Susu, telur, madu, wah sudah tinggal minum. Homer di sini dilarang, besok di sana sepuas-puasmu. Karena di surga itu tidak ada syariat. Semua boleh, semua halal. Dan tidak larangan lagi, ini haram, ini tidak boleh. Tidak ada. Loh, katanya surga dulu yang menggelincirkan Adam itu iblis. Loh, kok masih ada larangan. Dilarang makan buah khuldi. Nah, maka itulah. Itu ada penafsiran, pemahaman. Surga yang dimaksud Adam itu, surga, jannah itu tidak mesti surga. Jannah itu bisa berarti kebun atau taman. Kalau di sana ternyata masih ada syariat, wala taqrab hadis jarata fatakuna minadz zalimin, hai Adam, kamu boleh hidup di sini tapi jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, kamu termasuk orang yang zalim. Nah, ternyata dibujuk oleh iblis mendekati pohon itu, akhirnya dikeluarkan dari surga, dari taman itu maksudnya. Berarti kalau melihat itu, surga yang ditempati Adam dulu itu bukan surga nanti. Kalau surga nanti, wong homer jadi halal kok. Gitu? Jadi taman, yang ditempati surga itu taman. Nah, ini ada orang yang keluar dari MTA, mengatakan MTA itu aliran sesat, antara lain sesatnya itu. Mengartikan surga yang ditempati Adam dulu katanya di dunia, bukan di... Nah, ditekani kowe ya bingung. Lah nek surga tenan kok jane iblis. Gitu? Padahal surga itu tempatnya orang yang bertakwa. Enggak mungkin iblis ada di dalam surga. Yang kedua, surga itu enggak ada larangan. Lah kok jane pohon larangan? Pohon kuldi katanya di sana. Nah. Yang kedua, yang ketiga, orang masuk surga itu kekal. Lah kok Adam diusir? Berarti tidak kekal. Perkara beda pemahaman silahkan. Tapi jangan terus beda dengan dirinya dianggap ini sesat. Ya. Kamu yang mengatakan tidak sesat, dan ditekani ya bingung kamu. Apalagi, masih apa yang belum terjawab tadi? Apakah malaikat diberi kelebihan? Ya, jadi tidak ada malaikat atau makhluk apa saja. Selain Allah itu semua makhluk. Tidak ada yang punya kedudukan sama Allah itu enggak ada. Walam yakullahu kufuan akad dalam sehat itu kan. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyamai atau setara atau seperti, semisal Allah itu enggak ada. Jadi malaikat walau berkuasaan itu tidak menyempati kedudukan sama dengan Allah, tidak. Ya. Itu makhluk. Semua itu selain Allah makhluk termasuk malaikat. Gitu. Enggak ada setara dengan Allah atau mempunyai kelebihan sama dengan Allah, kedudukannya tidak ada. Allah sudah mengatakan dalam surat Ikhlas itu, walam yakullahu kufuwan ahad. Ya. Apalagi, samping itu memang Allah sudah menetapkan. Andai kata Allah itu tidak, memang ada kan orang Muhammad. Loh kata Allahnya, Allah itu katanya tidak membutuhkan pertolongan. Tidak melibat. Lah kok masih membutuhkan pertolongan malaikat untuk mencatat amalnya manusia. Kok membutuhkan nabi untuk mendakwahkan Qur'annya. Berarti kan masih butuh pertolongan. Nah, Allah itu tidak butuh pertolongan. Qiyamuhu binafsihi. Lah ada pun Allah mengutus malaikat supaya mencatat amalan. Bukan nek ora dicatat Allah tidak tahu. Tidak tahu, bukan. Maka dalam satu riwayat juga dilaporkan, ya, tiga golongan yang dilaporkan ini seorang ahli surga. Sudah ketemu Allah ditanya, hei kamu orang kaya, Saya beri harta untuk apa? Ya Allah, harta saya gunakan untuk sabilillah, saya infakkan, saya keluarkan untuk sedekahkan, semua untuk membelanjai sabilillah. Akhirnya Allah kata, bohong kamu. Kamu saya beri harta, kamu keluarkan infaknya. Bukan sabilillah, tapi kamu supaya disebut kamu orang dermawan. Panggil malaikat itu, seret orang ini ke neraka. Ya, walaupun catatannya baik, Allah tahu itu. Ya, tahu ini jelek apa baik itu tahu. Maka kalau Allah mengutus malaikat, mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwahnya, bukan Allah butuh pertolongan. Itu menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa. Karena kuasa perintah malaikat. Ya. Malaikat tidak pernah maksiat perintah Allah. La ya'sunallah. Ya. Ya, karena Allah berkuasa mengutus Nabi Muhammad. Ya, tebarkan wahyu, diutus. Kalau tidak kuasa, tidak bisa memerintah itu. Jadi itu bukan berarti Allah minta pertolongan, tapi menunjukkan kekuasaan Allah. Siapapun yang diperintah oleh Allah, harus taat, tunduk, patuh. Itu. Ya, sudah cukup ya. Ya. Sekarang pertanyaan langsung. Baik, pertanyaan langsung. Mohon maaf, ini kami sudah dapat dua mic, nomor 6 dan nomor 5. Untuk itu kami dari Ibu, minta dari Ibu. Ya, terutama yang dari jauh-jauh tadi. Iya. Dari Ibu, nomor berapa? 13. Nomor 13. Nomor 7. 9. Nomor 9. Mohon maaf, ini nomor 6, 5, 13, dan 9. Kita awali dari nomor 6. Nama saya Samiono dari Ngantibano, Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan mungkin juga berhubungan dengan brosur. Yaitu Uswah Hasanah. Saya sangat pencut atau sangat mengagumi masalah pertama ini, Pak. Ya. Yang pertama adalah, sebentar. Ada suatu hadis di situ, barang siapa yang bertobat kepada Allah sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, niscaya menerima tobatnya itu Allah. Allah menerima tobatnya. Ini saya prediksi mintanya tobat itu sebelum dijemput oleh malaikat Israil. Demikian. Hai nanti tolong untuk di apa itu dijawab ini, Pak. Yang kedua, mohon dengan hormat secara singkat, Pak. 9 kerugian akibat perselisihan. Karena di sini perselisihan pendapat ini adalah rahmat. Tapi ternyata ini tidak betul. Berdasarkan ayat di atas tadi. Maka secara singkat saja, karena waktunya sudah agak siang. Secara singkat sebagai pengertian. Apa saja yang mengakibatkan masalah perselisihan dari 9 kerugian itu. Saya kira cuma ini saja, Pak Ustaz, atas penjelasan, yaitu ini. Gimana? Mohon terima kasih, dan ini dari Uswah Hasanah kemarin, Pak. Dan ini rekan kita dari Cilacap juga akan menyambung masalah pertanyaan saya ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur pada Allah. Dan saya terima kasih pada Ustaz Bapak Ahmad Sukino. Yang mana telah mengislamkan, betul-betul saya jadi tahu Islam. Dan saya banyak mengkaji masalah Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, mohon dikenalkan dulu, Pak. Nama saya Said, dari asli dari Cilacap nih, Pak. Said. Nggih. Okay. Niku saya juga pernah mendengar gurunya Prof. Marzuki. Gurunya Prof. Marzuki itu kalau enggak salah Pak Kiai Tar di Tambak Beras sana, Pak, Jombang ke utara. Di sana memang bersaing banyak sekali cantrik-cantriknya. Lah ini kok sama-sama Islam, Prof. Marjuki ini kok mau beleh Pak Ustadz Sukino itu loh Pak. Yang maksud saya gini Pak, saya dulu tahu Pak Sukino itu membayangkan bahwa Pak Sukino itu, wah betul-betul ini setelah saya ngaji kemana-mana itu loh Pak. Tapi tanpa Al-Quran dan Sunnah, itu apa adanya apa yang dikatakan oleh Kiai ya saya ikuti. Tapi setelah saya di sini, di Solo, saya membayangkan, wih, Pak Sukino itu seperti Kiai Semar. Okay. Jadi beliau itu duduk di tengah-tengah, di atas meja yang pendek itu, kemudian dikelilingi dengan para cantrik dan punokawan. Setelah saya cari-cari ke sumbernya, ternyata benar. Suaranya juga, kalau orang Jawa Barat bilang satareo, Pak. Lah ini seorang kiai Prof. Marjuki mau beli Pak Sukino itu, kan Pak Sukino kan didolimi toh Pak. Yang saya maksud, apakah doa Pak Sukino itu tanpa hijab sesuai dengan hadis, hadis Nabi yang sahih itu Pak. Itu pertanyaan saya. Kalaupun doanya makbul, tolong saya sama saudara-saudara saya ini didoakan Pak, tetap dalam iman dan Islam. Iya, karena jenah ditolimi oleh Prof. Marzuki itu Pak. Terus, yang kedua, setiap sholat, rakaat pertama, kedua itu kan membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat atau ayat. Rakaat kedua juga begitu. Tapi rakaat ketiga, itu ada orang yang memisahkan antara Al-Quran, Al-Fatihah. So, itu Al-Fatihah ya wajib. Untuk ayat atau surat itu enggak wajib. Pertanyaan saya, apakah Nabi juga demikian Pak? Ataukah apakah Nabi juga setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat? Pertanyaannya dua itu aja Pak. Terima kasih. Bapak Kiai Semar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu saya senang wayang, Pak. Ya. Itu beda, Bapak tadi lungguh di meja, itu di kerupung. Lah saya meja saya dhuwur kok. Meja saya dhuwur, lebih dhuwur daripada yang lain. Itu kan? Beda. Ya, pertamalah itu yang maksudnya Nabi-Nabi menerangkan Allah memberi kesempatan manusia untuk bertobat sampai digambarkan taubatnya manusia itu akan diterima sebelum matahari terbit dari terbenamnya. Maksudnya mendekati hari kiamat. Matahari itu terbenam di sebelah barat kan? Kalau nanti matahari sudah terbit dari sebelah barat, itu sudah tanda-tanda mendekati. Nah, kalau sudah matahari terbit dari barat, taubatnya manusia sudah tidak diterima. Tanda ada orang Islam itu nanti. Maka itu maksudnya, supaya orang-orang yang berbuat salah, berbuat dosa, itu jangan ditunda-tunda supaya segera bertaubat. Nanti kalau matahari sudah terbit dari barat, taubatnya tidak diterima. Orang yang beriman tidak akan diterima iman saat itu. Dulunya kafir menjadi orang yang beriman ketika matahari sudah terbit dari barat. Tidak diterima imannya. Itu maksud hadis Nabi itu memberikan kepada manusia supaya segera berbuat baik. Kalau dosa segera bertobat. Nah begitu. Kedudukan kerugian perselisihan itu tidak ada perselisihan kok ada untungnya itu tidak ada. Mengatakan ikhtilafu umati rahmah itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya. Allah mengatakan coba dibaca surat Yunus atau surat apa itu ya apa surat itu ya. Ya. Allah menjelaskan bahwa tidak henti-hentinya manusia selalu berselisih. Illa marrahimah kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ya. Jadi kalau berkata perselisihan itu rahmat, perselisihan itu kalau menurut hadis Nabi azab. Al jama'atu rahmah, persatuan itu rahmat. Wal firqatu azab. Ya. Perselisihan pecah belah itu azab. Jadi jangan mengatakan perselisihan itu rahmat. Enggak, perselisihan itu azab. Surat Hud kalau enggak salah. Surat Hud surat ke-11 ayat 118 dan 119. Walau syaa rabbuka laj'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu atau keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya, Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Ya, ya kan? Jadi Allah itu walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan waqita. Sebenarnya Allah itu mengendaki umat manusia itu satu. Dan di ayat lain Allah menjelaskan wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ya, tapi manusia tidak mau satu itu tidak mau. Ya. Bahkan manusia selalu wala yazaluna mukhtalifin. Tidak henti-hentinya manusia itu selalu berselisih. Yang satu itu sulit, senangnya berselisih. Ada masalah apa sedikit berselisih. Ada masalah apa sedikit berselisih. Sampai terjadi perkelahian, padu dan sebagainya berselisih. Berselisih apa enggak boleh? Boleh enggak? Boleh, tapi jangan berkepanjangan. Kalau terjadi perselisihan, fa'in tanaza'atum fi syai'in, farudduhu ilallah. Rasulullah kan terjadi perselisihan, segera kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Itu mestinya begitu. Supaya satu. Tapi manusia enggak mau satu itu. Selalu berselisih terus. Illa marrahimah. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang yang dirahmati oleh Allah itulah orang yang tidak berselisih. Tapi orang yang selalu berselisih, ya, itu kata Nabi, itu orang yang diazab. Al-firqatu azab. Maka kalau mengatakan berselisih, Nabi rahmah, nah, wong Nabi aja mengatakan berselisih itu azab. Dan Allah aja mengatakan, orang yang diberi rahmat oleh Allah itu yang tidak berselisih. Ya. Manusia selalu berselisih illa marrahima rabbuk. Jadi manusia selalu berselisih. Orang-orang yang tidak berselisih itu yang dirahmati oleh Allah. Ya kan? Maka Allah darang mengatakan, oh berselisih itu rahmat. Rahmat gimana setiap dari perselisihan kadang-kadang terjadi perkelahian, kadang-kadang dari bunuh-bunuhan kok rahmat. Kalau kembali pada ayat ini, orang yang mendapat rahmat itu yang tidak berselisih. Jadi kalau orang berselisih itu bukan rahmat. Itu apa ya? Kemudian yang pertanyaan dari Pak Said dari Cilacap tadi, doa orang yang teraniaya itu memang tidak ada hijab. Ya, maka saya mendoakan. Kalau saya didolimi, saya tidak mendoakan jelek, doa saya baik. Kepada orang yang mendolimi itu loh. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Kan pernah tanya sama hati, saya tidak merasa benci, tidak. Tapi kasihan. Kasihan. Ya. Wong pada-pada muslim kok membeda pendapat, mau menghalalkan darah, mau membunuh. Ya. Dan hanya masalah dia memfitnah, katanya anjing, MTA katanya menghalalkan anjing. Lah kok dia malah menghalalkan daging saya, kan lebih lebih serem daripada anjing itu. Ya. Wong baru membicarakan aib saudaranya saja dikatakan oleh Allah itu seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Jadi bangkai manusia itu ya saking buatinnya dengan saya itu. Sampai saya itu dianggap disamakan dengan makanan. Ya. Benar ya, diharamkan oleh Allah itu hurimat alaikumul maitatu wadamu walahumul khijir dan sebagainya wa ma'u hilali wa rila itu makanan-makanan. Kalau manusia itu bukan makanan, tapi manusia itu yang makan. Lah kok malah dipadakke makanan? Ya. Karena itu tidak disebut dalam Quran. Ya, itu sukina itu halal. Belain satenen. Lah iya dah meripatnya dah belaur sama melihat saya itu dianggap makanan coba. Nah, tapi ya sudah, saya tidak benci, tidak kasihan. Kalau itu kiai, apalagi dosen, kok begitu itu, terus mahasiswa nih, piye gitu. Kalau kiai ngajari ngono itu terus gimana, diarahkan kemana. Maka saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, diberikan sadar, ya tidak terus-menerus seperti itu, ya menyadari, bisa menerima kebenaran dan bisa menerima perbedaan. Kalau perbedaan ya bisalah. Perbedaan itu bukan baru sekarang, sejak zaman Nabi sudah ada perbedaan-perbedaan pendapat itu sudah ada. Itu ya. Jadi mengenai maju gitu, lah suruh mendoakan Bapak kan doanya makbul. Orang yang didolim itu doanya tidak ada hijab terhadap yang berbuat dolim itu. Kalau doa kita semuanya, Allah tidak merintahkan gitu kok. Perintah Allah itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza ta'ani. Ud'uni astajib lakum. Ya. Hai Muhammad, kalau ada orang bertanya kepada tentang aku, katakan aku itu dekat. Mengabulkan doanya siapa yang mau berdoa, maka berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Terus dalam ayat tadi, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku, aku mengabulkan permohonanmu. Jadi yang paling baik doa itu masing-masing berdoa sendiri. Adapun orang lain membantu doa boleh. Jangan yang lain membantu doa, malah yang didoakan tidak berdoa malah. Ya. Sudara-sudara misalnya ndongake bapake, ndongake sing wis mati kuwi lho. Ngundang wong kon ndongake, malah anake ra ndongake. Ngetokke wedang ngladeni ketan ngladeni. Wis sing ndongake malah wong liya. Itu kan? Nah, maka anak yang soleh itu kata Nabi yang mau mendoakan orang tuanya, bukan yang nyambat orang lain untuk mendoakan. Anaknya itu sendiri yang mendoakan pada orang tuanya. Maka masa doa, mari kita berdoa sendiri-sendirilah apa yang kita mohon kepada Allah. Doakan kepada saudara kita kaum muslimin boleh membantu doa. Saling membantu doa mendoakan. Tapi yang lebih pokok lagi doa untuk dirinya sendiri langsung kepada Allah. Ya, apalagi yang belum? Apakah setiap rakaat ada surat? Nah, maka ada memang yang membagi kan. Akan membagi sholat itu. Yang wajib dibaca hanya Fatihah. Alasannya hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak diterima atau dari katakan sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Maka suratnya sudah Fatihah sunnah, Iftitah sunnah, yang lain yang sunnah, yang wajib dibaca adalah Fatihah. Ada yang membagi-bagi semacam itu. Kalau di MTA tidak menerangkan seperti itu. Kalau MTA mengenai sholat, solu kamaro'aitumuni usholi. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku Nabi sholat. Nabi sholat pakai iftitah, kita pakai iftitah. Nabi sholat membaca sesudah Al-Fatihah, bacalah yang mudah bagi kamu. Apakah surat atau ayat, kita baca. Sudah, yang perkara bagi-bagi. Ini ada sunnah, ada wajib, terserah saja. Tapi di MTA diajarkan, tidak usah membagi-bagi sholat. Bacaannya ini wajib, ini sunnah. Bacaan aja apa yang dilakukan Nabi, lakukanlah itu. Karena dalilnya, sholu kama ra'aitumuni usholli. Salah, tapi kamu salah. Lah Nabi itu membaca biasanya pada rakaat pertama, rakaat kedua, beliau ditambah dengan surat atau ayat yang mudah bagi kamu, kata Nabi, yang mudah bagi kamu. Saya bacakan satu hadis ya. Anna Aisyata. Anna Rasulullah SAW qara'a fil maghribi surat al-A'raf. Faraqoha fi raq'atain. Ini dah. Dari Aisyah, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membaca di dalam sholat maghrib surat al-A'raf. Ya, beliau membagi surat itu di dalam dua rekaat. Ya, dalam dua rekaat. Jadi, sholat maghrib itu beliau membaca surat al-A'raf sampai selesai. Nah, surat al-A'raf itu dibaca, dibagi dalam dua rekaat. Yaitu rekaat pertama dan rekaat kedua. Rekaat ketiga, tidak. Jadi dua rekaat itu bacaannya surat al-A'raf sampai selesai. Surat al-A'raf dibagi dua tadi. Ada lagi. An ibni Umar qala kana Nabi SAW yakra'u fil maghribi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ya dah? Nah di sini. Dari Ibnu Umar, ia berkata adalah Nabi SAW pernah membaca di dalam sholat maghrib, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya? Jadi dua. Pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. 3-4 tidak disebutkan rekaatnya. Maka biasa Rasulullah membaca sesudah Al-Fatihah, membaca surat atau membaca ayat itu pada rekaat pertama dan rekaat dua. Nah, apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Winanto dari Blora, Doplang. Hanya mengulang pertanyaan Ahad kemarin 10 November tentang pertanyaan tertulis, yaitu apakah diperbolehkan membeli dan menggunakan motor bodong? Sedangkan motor bodong, kalau di daerah saya, konotasinya itu motor curian. Sekian dan terima kasih. Sudah. Jadi di tempatmu, motor bodong itu motor curian. Kalau memang motor curian, ya tidak boleh. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Enaklah dalam Islam itu. Aku atuku motor bodong, tapi ini curian. Yuk. Atau ragu. Curian apa enggak? Ya kita ragu, ya enggak usah beli. Tapi tidak mesti setiap motor botong itu curian. Ada yang motor botong itu, yang motornya sendiri, karena umurnya sudah tua, megah maceke. Nah, kadang untuk angkutan es, apa itu? Es batu itu loh. Saya tahu, lihat itu, es batu itu. Ya, juga angkutan itu, nanti sepeda motornya, kalau enggak salah lihat itu tahun 69 Honda merah atau yang tahun 69 gitu. Tapi untuk kerja aja bisa. Nek gue majeke mungkin itu aneh serah cucuk wes. Wes rasa dipajeke dinggu terus. Nah, itu bodong ta jenenge. Nah, nek polisi are nyekel kuwi numpake mungkin ya ora iso. Tadi beli apa boleh ndak? Boleh, nek ora iso nganggo tembonggo gitu ya boleh saja. Utawa nek ora iso nganggo di ditol rapali ya ditol rosokan itu boleh. Jadi masalahnya kalau motor botong itu, kalau memang tahu itu curian atau ragu kalau itu curian atau bukan, ya tinggalkan. Tak mayuri buka ilama layuri buk. Tapi kadang-kadang ya motor botong itu bukan curian, motor edwin yang pegah maceke. Udah cucuk maceke ya tinggal terus. Tidak apa-apa. Ya, risikonya naik kecekel polisi ya ditahan ini. Apa lagi? Baik, nomor 13 dari Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Istiani dari Salatiga. mau bertanya. Yang pertama yaitu, ini sebenarnya pertanyaan dari anak saya ketika ngaji di rumah. Mohon penjelasan dari Quran Surat At-Taubah ayat 36 dan 37. Untuk yang kedua, saya membaca dalam buku doa-doa yang diterbitkan oleh MTA, terutama kalau nggak salah sekitar halaman 30, yaitu tentang doa-doa. Ketika kita mau tidur disunahkan untuk membaca Al-Mu'awiyat, yaitu Al-Ikhlas, Quran Surat Al-Falaq, dan Anas. Tapi ketika saya mau tidur, kadang kondisinya itu mungkin berpakaian yang kurang senonoh. Nah, dari situ saya itu jadi merasa seperti malu sama Allah gitu, kalau mau membaca, bagaimana saya membaca ayat-ayat Allah ketika kok saya dalam keadaan mungkin berpakaian seperti ini. Itu begitu Ustaz, mohon penjelasannya. Jadi kalau membaca ayat Allah itu harus pakaian brukut gitu ya. Ya, ya saya aja yang malu sendiri gitu loh. Yang ketiga, ini cuma unek-unek saya sendiri. Saya mempunyai anak gadis SMP. Ketika saya mau mendengarkan Jihad Pagi ini, kadang saya itu agak gimana, malu, agak enggak enak gitu, karena hampir setiap minggu itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang terlalu vulgar untuk didengar untuk anak-anak. Padahal ketika saya mendengar dengan anak saya, itu saya jadi malu kalau ada yang bertanya dengan terlalu vulgar sampai sangat terbuka sekali. Dan seolah-olah seperti makin bangga kalau banyak yang menertawakan. Itu saya jadi malu gitu kalau mendengar dengan anak saya. Jadi ya akhirnya anak saya enggak, kadang mendengarkan, kadang enggak. Saya sebenarnya pengennya juga mendengarkan terus dia gitu. Tapi kadang saya malu sendiri itu tadi. Akhirnya ya kami mengaji biasa itu yang gelombang itu setiap minggu tetap saya ajak. Dan di rumah kami biasakan untuk setiap ba'da maghrib itu mengupas ayat-ayat Al-Quran. Itu cuman ini aja unek-unek dari saya. Yang selanjutnya ini teman saya mau menyambung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri dari Salatiga. Gini Ustaz, sebenarnya saya tuh sudah dua kali datang ke majelis, di luar majelis ini datang sendiri hari Senin, terus kemudian hari Minggu berikutnya itu saya datang ke sini lagi, tapi nggak bisa ketemu sama Ustaz. Begini Ustaz, saya tuh punya suami yang sudah lama tidak memberi nafkah kepada saya dan juga anak-anak saya sejak tahun 2012. Nah, untuk sekarang ini malah suami saya itu sudah meninggalkan kami sejak bulan Mei tahun 2013 kemarin. Yang mau saya tanyakan, sewaktu tahun 2012 itu saya memang ada ribut dengan suami karena puncak kejengkelan saya tuh, akhirnya anak saya yang besar itu mengajak saya pulang kembali ke rumah orang tua saya. Hampir 3 bulan saya pulang ke rumah orang tua saya, terus akhirnya saya kembali ke rumah. Tapi suami saya terus malah pergi meninggalkan kami. Dia pergi ambil kos dan kadang juga pulang. Januari itu pulang, terus bulan April terakhir tahun 2013 itu juga pulang. Terus bulan Mei itu sampai sekarang blas enggak pernah pulang. Terus akhirnya saya tuh dapat kabar dari teman-teman kerjanya dia. Dia tuh udah gonta-ganti perempuan, entah itu dia sudah berzina atau belum saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas dari segi memboncengkan atau apa itu yang pernah saya lihat, terus sudah seperti suami istri seperti itu yang saya lihat. Terus yang terakhir tuh bulan Juni kemarin saya dapat laporan juga dari temannya, itu katanya suami saya tuh digerebek dengan seorang perempuan, tapi dia juga punya suami begitu. Ya terus pokoknya dia seperti itu terus sampai sekarang. Terus akhirnya bulan Oktober kemarin itu saya lihat kok sudah si perempuan itu sudah enggak bersama suami saya lagi. Terus suami saya tuh pulang mau minta dilayani saya. Ya saya enggak mau. Saya bilang saya tuh sekarang sudah ngaji. Walaupun saya tuh dulu, memang saya dulu mualaf Pak Ustadz. Tapi karena saya ngajinya MTA itu baru mulai Januari kemarin, jadi saya tahu agama itu juga baru-baru ini. Untuk seperti itu, kemarin-kemarin itu cuma ngaji ya ikut-ikutan seperti itu. Jadi kajian saya itu juga belum begitu paham tentang Islam dan aturan-aturannya saya belum tahu. Nah untuk sekarang karena saya sudah ngaji, suami saya itu pulang mau minta dilayani, saya enggak mau, saya bilang saya itu sekarang sudah ngaji karena kamu sudah lama tidak memberi nafkah kepada kami dan juga tidak memberi nafkah batin selama lebih dari 3 bulan, saya akhirnya enggak mau, suami saya memaksa. Terus akhirnya saya berusaha mempertahankan gimana, pokoknya saya tetap tidak mau. Yang saya mau tanyakan Ustaz, yang tindakan saya waktu tahun 2012 itu meninggalkan suami saya itu, apakah saya itu juga berdosa? Terus yang kedua. Ya, maaf. Yang meninggalkan, kamu meninggalkan suami. Iya, karena dia, anak saya karena enggak tahan dengan bapaknya yang menjengkelkan dan juga pokoknya menjengkelkan gitulah Pak. Terus akhirnya anak saya udah kita pulang ke rumah nenek bilang gitu. Terus akhirnya kita pergi ke rumah nenek semuanya gitu. Jadi tidak dipulangkan, pulang sendiri. Iya, tapi saya kembali lagi. Ya seperti itu. Yang pertama pertanyaan saya seperti itu. Terus yang kedua waktu bulan Oktober kemarin, tanggal 18 itu suami saya tuh pulang, bilang kalau saya mau punya suami lagi ya silakan pilih suami yang baik-baik. Jangan seperti saya yang bejat, bilang seperti itu. Lah, seperti itu tuh sudah merupakan talak atau belum? Yang saya tanyakan seperti itu. Terus misalnya Ustaz, saya mengajukan hulu. Saya mengajukan hulu, misalnya surat saya itu sudah turun, apa saya itu masih berhak menempati rumah saya karena status rumah saya itu juga rumah gono gini, tapi tanahnya itu hibah dari ibunya suami saya, seperti itu. Atas jawabannya terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca surat Taubat 36-37. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 36 dan 37. Inna iddatasyuhuri indallahi inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun khurum. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunah وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran, disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Syaitan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya, di situ ada notnya dibaca. Maksudnya antara lain ialah bulan haram, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan Rajab, tanah haram, Mekah dan Ihram. Jadi Allah menciptakan Setahun itu 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ya, 4 bulan haram. Yaitu diterangkan bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, Rajab, dan apalagi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu bulan haram. Maksudnya, orang berperang pada bulan-bulan itu diharamkan oleh Allah. Tidak boleh berperang pada bulan itu. Nah, tetapi kalau memang diserang, ya, apa kan meneng wae. Jadi bulan haram itu dilarang untuk berperang. Tapi kalau memang kita diperangi, itu kita boleh mempertahankan diri untuk melawannya, boleh. Ya. Coba diterangkan itu, ada maksudnya bulan haram itu, ada notnya itu. Di situ diterangkan, janganlah kamu menganiaya diri sendiri, maksudnya janganlah kamu menganiaya dirimu dengan mengerjakan perbuatan yang dilarang, seperti melanggar kehormatan bulan itu dengan mengadakan peperangan. Kemudian sesungguhnya mengundur-undur bulan haram itu, maksudnya bulan Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan-bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. Tetapi peraturan ini dilanggar oleh mereka dengan mengadakan peperangan di bulan Muharram dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan yang dihormati untuk pengganti bulan Muharram itu. Sekalipun bilangan bulan-bulan yang disucikan yaitu 4 bulan juga. Tetapi dengan perbuatan itu tata tertib di Jazirah Arab menjadi kacau dan lalu lintas perniagaan terganggu. Jadi bulan haram itu 4 bulan tadi yang ditetapkan oleh Allah tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu tidak boleh diganti di bulan lain walaupun sama-sama 4 bulan. Kalau itu larangan kita menganiaya diri, kita mengadakan peperangan, di bulan itu dilarang. Terus orang kok bulan itu, karena persiapan peperangan dan sudah siap, itu perang, nanti diganti di bulan lain, tidak boleh. Ya, jadi bulan yang haram, tidak boleh orang mengadakan peperangan, jangan diganti dia di bulan yang lain. Ya, misalnya kita juga begitu. Puasa hari Tasrik 3 hari itu dilarang kita berpuasa. Ya. Jangan kita ganti hari Tasrik karena kebetulan jatuh pada hari Senin, hari Kamis, ya. Itu hari berpuasa kamu atau pas jatuh hari biasa kamu puasa hari Daud, puasa Daud, pas jatuh pada hari Tasrik itu kamu puasa, nanti ditukar di hari lain, enggak boleh itu. Jadi yang haram itu tetap haram. Tidak boleh bulan haram dihalalkan terus diganti pada bulan yang mestinya halal diharamkan. Jadi ketetapan Allah tidak boleh ditukar-tukar walaupun jumlahnya sama, tapi tidak boleh ditukar-tukar begitu, tidak boleh. Itu maksudnya kemudian bulan haram. Apalagi tadi? Membaca Al-Mu'awwidzat tapi berpakaian yang kurang pantas. Jadi membaca, membaca, mau tidur suruh membaca itu. Lah mau baca itu karena pakaiannya, mau tidur, mau pakaian tidur kok kita rapi ya. Nek armaja aku yang aku kudung sih dandan yang wapi. Aku bukot itu seperti mau pergi tuh mocot, bar mocot diusuli apa begitu. Nah, tidak ada larangannya, memang mau tidur, mau pakaian tidur ya boleh. Mau memakai pakaian tidur terus membaca itu. Allah, kulantrabil falak, kulantrabil nas. Ya. Boleh itu. Mau membaca pakaiannya, pakaian tidur kok membaca ayat-ayat Allah. Tidak apa-apa, boleh. Tidak dilarang. Yang pertanyaan terlalu vulgar. Ya memang tadi saya katakan. Ya memang pengajian di sini luar biasa. Nek ora ditekokke ya ora ngerti. Ya ta? Nek arte kan jane isin. Apa pilih orang ngerti mergo isin apa pilih terang-terangan ning jadi ngerti. Nah, Allah itu tidak malu kepada hal yang benar yang hak itu tidak malu. Maka tanyakan kalau memang itu agama, tanyakan. Seperti tadi larangan. Coba hadis Nabi menerangkan, ayat Quran menerangkan wanita itu sebagai sawah ladang. Datangilah, tanamilah sawahmu itu sewaktu-waktu dengan cara kapanpun, cara bagaimanapun. Karena masalah itu bukan masalah ibadah, masalah duniawiyah. Maka selama tidak ada larangan, boleh. Nah ternyata ada larangan. Larangannya jangan menyetubuh istri pada tempat dari duburnya. Ini yang dilarang. Lagu ini era diterangke, ya enak sih ngeblasuk. Poso ini. Padahal istri saya datang bulan, dah poso. Wes, nekat weh. Ditempatkan yang bukan pada tempatnya. Nah, itu haram. Padahal ya enak loh menunggunya. Ada gak kira-kira? Ada kayak gue lakoni kan. Nah kalau itu dilaknat. Dilaknat oleh Allah. Karena gak tahan. Mungkin itu. Nunggu sampai satu minggu. Datang bulan istrinya gak tahan. Mau puasa gak bisa tahan. Ya sudah tak kecekelnya lebok yang ngendi itu. Nah itu haram. Dilaknat. Nah kalau kemarin misalnya ada yang menjalankan begitu. Karena tidak tahu, karena hawa nafsu, sekarang sudah tahu, jangan diulangi lagi. Dilaknat oleh Allah. Ya, apa lagi? Tadi ya. Meninggalkan Hah? Yang dari Bu Sri tadi, Ustaz. Yang dari mana? Meninggalkan suami, kemudian kembali lagi. Oh iya. Nah, kamu meninggalkan suami, tadi kan tidak dijelaskan, karena suaminya sangat iya mau. Yeah. Jengkelkan, gregetnya lah. Pian jengkelkan. Lah. Akhirnya kok mulai dewe. Lah. Apalagi mulai radiparani Bali dewe. Dan tadi kalau memang suami mengatakan sudah mengakui dirinya, saya suami yang sangat bejat. Ya, tadi kan gitu tau katanya. Terus kuliah suami, sehingga aku memang bejat. Lah kalau wanita muslimat punya suami bejat kan tidak halal. Bersura sholat, kayak ini zina, masa zina tadi sudah saya terangkan, ya depan tadi, wanita muslimah tidak halal dengan laki-laki yang zina, suami yang mukmin juga tidak halal dengan perempuan yang zina. Ya, wa hurima dzalika 'alal mukminin. Ya, yang demikian itu diharamkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, maka kalau suami sudah begitu, tidak halal. Ya, apalagi ibu tadi tahu sendiri, andainya orang yang sudah punya suami juga, pernah digerebek orang karena zina digerebek orang. Nah sekarang makanya digerebek, nah, takut, nah, sekarang butuh itu pulang kepada istrinya. Nanti kalau anu kepada yang lain mau lah, itu tidak halal begitu itu, tidak halal. Maka wanita muslimah cari laki-laki itu ya yang beriman. Maka pertanyaan ibu ini, karena itu, apa itu, kalau suami memang semacam itu, ya pulang ke rumah orang tuanya untuk menghindari yang, tapi lebih baik lagi kalau memang sudah tidak halal, tidak sekedar pulang, tapi diselesaikan dengan cara yang baik. Dalam Quran kan, masalah talak itu kan gitu, ya, kalau memang pernikahan dipertahankan dengan, apa, dengan pernikahan tadi, di pertahankan dengan baik. Baik artinya masing-masing memberikan melakukan kewajiban dan memberikan haknya. Dituntun menurut aturan Islam. Aimsakum bima'ruf. Dan pernikahan itu dipegang dengan cara yang baik. Tapi kalau memang tidak bisa ketemu, au tasrihum bihsan. Kalau memang sudah tidak bisa ketemu, ini diajak ke baik tidak mau, yang satu selalu mengajak yang baik, yang satunya selalu mengajak tidak baik, malah mengatakan bejat tadi, ya berarti tidak bisa ketemu. Kalau tidak bisa ketemu, ya terpisahlah dengan cara yang baik. Bisa itu boleh, yang baik tadi. Kalau misalnya sudah cerai, apa masih boleh tinggal di rumah? Kalau cerai kan biasanya ada gono gini, ya. Kalau sudah cerai ya mau dibagi, silahkan saja, ya, pulang ke apa? Tadi bikin rumah, dah wong podo-podo gawe itu gono gini. Perkara yang ditempati kebun milik orang tuanya, kalau masih di situ ya tidak masalah. Kalau tidak ya dijual, dibagi toh. Suami istri dapat bagian masing-masing itu. Maka kalau yang belum kebacut-bacut itu ya cari suami taruh istri itu yang sejalan dalam arti sama-sama iman, sama-sama menjalankan agama dengan baik. Kalau tidak ya pertanyaan-pertanyaan ini tadi kan yang bikin ruwet dalam keluarga, ruwet terus. Kalau sudah ruwet suami tidak, anaknya pun jadi korban. Tidak bisa tentram dalam rumah tangganya. Nah, maka Allah telah menuntun sejak awalnya. Ya, sampai Allah menggambarkan budak ya, yang mukmin walaupun rupanya jelek, tur melarat wong budak. Ya, itu lebih baik jadi suami atau jadi istrimu daripada orang-orang yang menarik hatimu, tapi dia musyrik atau kafir. Perbandingannya dengan budak tadi. Ya, saya rasa sudah cukup. Ya, selamat datang ini binaan dari Manyaran Kota, Tawonogiri ya. 35 orang, mudah-mudahan bisa istiqomah. Saya rasa yang dulu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Penyerahan jimat, Ustaz. Ada penyerahan jimat, mari silakan. Ya. Yang pertama dari Bapak Ali dari Kendal, pendengar radio Persada. Diterima di situ aja. Diterima di situ ya. Bapaknya yang menyerahkan supaya datang. Oh, datang ke situ. Bapak Ali. Siapa yang menyerahkan? Pendengar, Ustaz. Bapak Ali, oh, pendengar, ada dari ya. Kendal. Dengar. Apa ya, itu? Kalau tidak kami bacakan. Dari Bapak Ali dari Kendal, ini pendengar radio Persada berupa satu pusaka penolak santet didapat dari Banyuwangi. Ya, penolak santet. Jadi kalau punya itu tidak bisa disantet. Saya tidak punya itu ya tidak bisa disantet. Ya, tidak bisa. Kalau tidak percaya cobaan saya santetan coba. Cobaan boleh nyantet saya. Terus dari mana aja silakan. Ayo. Rombongan ya boleh. Tukang-tukang santet itu kumpul ke rombongan nyantet saya semua. Weh, boleh. Saya tak pasang badan. Weh. Apalagi? Kemudian yang kedua, 4 jimat penunggu rumah. Kemudian 3 jimat tulang penunggu rumah. Saya kok kan tunggu rumah itu. Nanti tidak perlu satpam, cukup itu aja tunggu rumah, tidak usah pakai satpam. Terus? Kemudian 3 jimat penglarisan dari Jawa Timur. Kemudian 5 jimat penglarisan dari ulama besar Kabupaten Tuban. Ulama besar dari Tuban ini apa pelarisan. Nah, kalau kamu punya itu pelarisan. Kalau banyak yang butuh itu berarti ulama besar tadi laris dodolane payu jimate. Tapi kalau kamu do ngaji sesuai ra payu. Apalagi kemudian cincin kewibawaan. Kemudian yang ketujuh ini ada 7 jimat penglarisan. 8 kul buntet. Apa? Kul buntet. Oh, kul buntet, ya. Kemudian yang ke-9, keris kecil untuk kewibawaan. Ayo, untuk kewibawa itu gimana? Kemudian yang ke-10, kitab Quran Istanbul. Nah. Semua saya dapat dari... apa ini? Kujan Dukun, Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Bangsa santet, bangsa jimat, itu kan dari Jawa Timur banyak. Kemudian satu lagi dari Bapak Sarwono Juring 3, ini berupa yang ke-11 kitab Primbon. Ya, Primbon. Tadi kayak ada lagi kitab takbir mimpi. Ya. Itu komplit. Mimpi apa aja dikupas di situ. Kemudian nah. Ada tambahan dari pendengar radio dari Mbak Yat. Ini jimat otomatis. Oh, jimat otomatis ini gua apa? Gua otomatis. Oh, benar, Kemudian yang terakhir dari Bapak Sarwono Jiring 3 ini apa ini? Pak Ular Nogo Sostro. Saya rasa cukup sekian. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.